سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الحمد لله. Pertama-tama kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah dengan limpah kurnia kasih sayang Allah dapat kita meneruskan pengajian kita pada malam yang berbahagia ini. Telah kita sampai, kita akan memulai pembelajaran kita pada malam ini semula pembelajaran puasa, Kitabu Siyam atau Kitabu Saum. Dan pembelajaran kita malam ini bersambung dengan pelajaran lepas. Tapi sebelum kita teruskan, kita datangkan sedikit sebanyak daripada rangsangan berkaitan dengan pembelajaran kita bab ini. Kerana bab ini begitu besar, bab puasa ini kita lihat adalah bab yang sangat penting. Walaupun kita katakan kita berpindah daripada yang lebih penting kepada yang penting, kerana kita tahu bahawa solat tidak ada tandingannya. Rukun solat kita belajar tentang solat, apa yang berhal berkaitan dengan solat. Tetapi oleh kerana kita sekarang datang akan menghampiri musim Ramadan, maka dengan itu adalah munasabahnya kita meneruskan pembelajaran kita pada malam ini untuk kita mengkaji berkaitan dengan puasa. Di samping kita akan mendatangkan fatwa-fatwa ulama berkaitan dengannya. Soalan-soalan juga boleh diajukan, sekiranya tidak dapat dijawab kita akan dapat atau mencarikan jawapannya melalui kita lihat fatwa-fatwa ulama yang sedia ada. Jadi dengan itu kita katakan bahawa sesi-sesi kita yang akan datang ini merupakan insyaAllah sesi kita menghalus kaitan dengan puasa. Dan begitulah dalam apa yang berkaitan dengannya kita akan sentuh sedikit sebanyak daripada pembelajaran kita melalui 10 salam ini. Dan apa yang ada dan tidak ada atau tambahan daripadanya akan insyaAllah kita lengkapkannya dengan beberapa apa yang berkemampuan kita untuk melakukannya. Kita akan ada lebih kurang satu bulan setengah ke? Sampai Julai. Jadi lebih kurang nak dekat dua bulan untuk kita mengkaji perihal puasa. Kerana kajian tentang puasa ni jam, bukan saja kita mengatakan tentang kita katakan tentang zakat fitrahnya, tentang kita iktikafnya sebelum ni, itu lagi iktikaf kita hendak mengeluarkan zakat fitrah dan apa yang kewajipan kita. Begitulah keadaannya, termasuk juga dalamnya apa kita berjaga malam, kita solat malam, solat witirnya, dan yang lebih besar daripada ini adalah solat apa kita kata tarawihnya, yang kita namakan sebagai qiyamul lail, yang mana kita tahu bahawa dalam perbahasan yang kita akan bincangkan agak panjang lebar. Dengan itu kita perlulah mendatangkan dan kita akan menguatkan lagi beberapa dasar-dasar hanya untuk kita mengukuhkan bahawa sesungguhnya apa yang lebih bertepatan dalam permasalahan tersebut. Jadi dengan itu kita akan bincangkan dan kita akan cuba membincangkan juga pihak yang mungkin dalam masalah bilangan solat ni, solat witir berapa dan sebagainya. Kita akan terangkan juga, dibincangkan, datangkan pendapat-pendapat, lalu kita akan cuba insyaAllah menerima keterangan-keterangan ulama agar kita tidak mentarjihkannya tanpa kita mempunyai sandaran-sandaran yang kukuh. Alangkah hal ini adalah di antara perkara yang kita akan bincangkan. Semoga masa kita diberkati agar kita dapat selesaikan kesemua perkara yang berkaitan dengan puasa yang bersangkutan dengannya, insyaAllah. Jadi sebagaimana kita tahu bahawa Nabi SAW telah bersabda hadis yang banyak, kita lihat di mana Nabi SAW telah bersabda dalam hadis yang masyhur kita tahu, ya ibadallah, adallakum shahrun azim, shahru ramadan, ja'alahu Allah rahmatan lil alamin, fattaha fihi abwabul jinan wa ghulliqa abwabun niran wa a'lana al ibad fihi bi anisyam bi tasfidi maradati shajjan ولله في كل ليلة عتقاء من النار ففتح الباب الكريم الوهاب وقال أيها العبد هلم يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. Dalam hadis-hadis yang sepertinya kita lihat, kita dah datangkan bagaimana Allah SWT menyeru kita bahawa akan datang kepada kita satu bulan yang agung, yang mana Allah SWT telah menjadikannya rahmat ke atas sekalian alam. Allah bukakan baginya pintu-pintu syurga, menutupkan baginya pintu-pintu neraka, dan dalam mengkhabarkan kepada kita berita gembira di mana kita syaitan-syaitan akan dibelenggukan. Dan telah kita terangkan juga berkenaan dengannya bahawa syaitan-syaitan di sini adalah maksudnya maradatul jan. Ini syaitan-syaitan yang degil-degil, yang sangat jahat dia punya godaan dan tipu dayanya. Dan setiap Allah SWT mempunyai setiap malam golongan yang mana mendapat atau dijadikan sebagai bebasan daripada api neraka. Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala mengajak kita, hamba-hambanya, ya baghiyal khair, wahai yang menginginkan kebaikan, kedepanlah. Wahai yang menginginkan kejahatan, kepada kita bahawa kita sebenarnya akan menemui satu bulan yang sangat-sangat berharga, sangat-sangat agung. Jadi kalau kedatangan setiap bulan yang setiap musiman ibadah ni, kita cubalah menghayati daripada apa yang kita akan menghadapinya dengan semangat, dengan kesungguhan, agar kita menjadi golongan yang bertakwa. Jadi dengan itu kita katakan, apabila kita sentiasa memberikan keprihatinan kita, apabila kita nak masuk dalam sesuatu peribadatan, kita menyiapkan diri kita agar kita baru masuk ke dalam satu peribadatan musiman tersebut, kita datang dalam keadaan kesungguhan, kita datang dalam keadaan kesediaan, kita datang dalam keadaan kita penuh dengan keimanan dan pengharapan ganjaran daripada Allah. Sebab itulah Nabi SAW telah bersabda dalam hadis, man sama ramadana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan dalam keadaan penuh keimanan dan penuh pengharapan ganjaran daripada Allah, akan diampunkan dosa yang sebelumnya. Begitulah Nabi SAW bersabda, man qama ramadana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang bangun malam qiyamul lail pada bulan Ramadan dalam keadaan penuh keimanan dan pengharapan ganjaran daripada Allah, maka akan diampunkan dosa yang sebelumnya. Jadi dengan itu kita katakan bahawa apabila kita mendatangi sesuatu ibadah dengan musiman ibadah itu, kita mempunyai semangat yang baru, semangat yang bersungguh-sungguh, maka ianya berbeza daripada kita datang dengan kedatangan kita pada bulan tersebut dalam keadaan kita ambil sambil liwa, atau menjadikan sebagai satu kedatangan hari yang seperti hari biasa. Jadi dengan ini kita perlulah menaikkan semangat kita dalam kita hendak menemui bulan Ramadan. Nah, jadi kita pergi pada hadis ni. Nanti kita akan sentuhkan sedikit sebanyak, kita akan adakan beberapa nasihat-nasihat berkaitan dengan bulan puasa ini, insya-Allah. Kita pergi pada hadis daripada muka surat 127, hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ibnu beliau musannif rahimahullah taala berkata, qala musannif rahimahullah taala fi kitabih subulis salam, wa an a'ta radhiyallahu anha qalat, كان رسول الله صلى الله على آله وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان أملاككم لإرضه. متفق عليه واللفظ لمسلم زاد في رواية في رمضان. dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahwasanya Rasulullah صلى الله عليه وسلم mencium istrinya padahal beliau sedang berpuasa, dan beliau menyentuh istrinya padahal beliau sedang berpuasa. Akan tetapi beliau adalah orang yang paling boleh atau paling mampu mengendalikan dirinya di antara kalian. Muttafaqun alaih, hadis adalah riwayat Imam Bukhari Muslim, lafaznya daripada Muslim, dan dia menambahkan dalam riwayatnya pada bulan Ramadan. Jadi di sini kita katakan dalam kita menerangkan hadis ini, pertama sekali kita katakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain telah menerangkan kepada kita bahawa seorang sahabat bertanya kepadanya tentang boleh tak dia mencium isterinya, Nabi melarang. Seorang pula yang tua datang menemui Rasulullah SAW bertanya bahawa boleh tak dia mencium isterinya, maka Nabi membenarkan. Jadi sinilah kita dapati bahawa pembenaran itu berdasar dan larangan itu juga berdasar. Nah. Jadi kita akan pergi kepada pembincangan hadis ini. Penjelasan kalimat dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium isterinya padahal beliau sedang berpuasa dan beliau menyentuh. Ini menyentuh di sini bukanlah bersetubuh isterinya padahal beliau sedang berpuasa, akan tetapi beliau adalah orang yang paling boleh mengendalikan dirinya dalam di antara kalian. Muttafaqun alaih. Dan dari sini juga kita lihat hadis ini juga menerangkan kepada kita bahawa makna basyara yubashiru boleh membawa makna dua, sama ada menyentuh, sama ada juga membawa makna boleh membawa juga bersatu, yani menggauli isterinya. Wal ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Ayat Allah Taala berfirman ayat dalam surah Baqarah di mana Allah apabila Allah mengatakan sekarang kamu bolehlah bersatu dengannya, pada awal waktu malam tak boleh bersatu dengan isteri juga. Lalu Allah SWT mansuhkan hukum tersebut. Allah kata wal ana bashiruhunna, sekarang bolehlah kamu menyatu bersatu dengan mereka. Kenapa? Kerana orang-orang sebahagian daripada kaum muslimin mereka berhilah untuk bersatu pada waktu malam, pada waktu Ramadan. Sebab itu Allah SWT melihat kelemahan mereka, Allah SWT memansuhkan pengharaman bersatu dengan isteri sehingga pada waktu malam dibenarkan. Maka Allah kata wal ana bashiruhunna. Jadi ayat tersebut menerangkan kepada kita bahawa bashiruhunna di sini bersatu, tapi di sini menerangkan bahawa bashar maknanya menyentuh. Sebagaimana juga dalam ayat yang lain kita lihat wa illa mastumun nisa, dan sekiranya kamu menyentuh wanita. Jadi penyentuhan wanita ini boleh membawa makna juga dua, sentuhan biasa begitu juga sentuh menyentuh, yang sebahagian mengambilnya sebagai bersatu dengan isteri, sebahagian pula melihat dia adalah sentuh menyentuh daripada dua pihak, yang manakala sentuhan sahaja tidaklah membatalkan. Sebahagian pula melihat sentuhan sahaja membatalkan. Sebagaimana mereka dah mentafsirkan ayat ini dengan kiraat ayat yang lain, wa illamastumun nisa, tidak ada panjang pada lamastum. Kerana kalimah lamasa maknanya apa? Sentuh menyentuh. Kita sentuh kan? Perkara itu dalam bahasa Arab. Ingat dia punya point, dia punya apa? Bagi pelajar yang ikut. Kita dah terangkan tentang apa? Tentang bahawa ni modul 3, ada yang ikut modul 3. Jadi kita kata bahawa Allah masa berkalimah fa'ala, jadi fa'ala ni membawa maknanya daripada dua pihak. Kalau boleh datang membawa dua pihak, di sinilah kita kata lah masa ni kalau sentuh saya tak namanya lah masa. Tapi mazhab Syafi'i melihat daripada kiraat, bacaan kiraat lain yang mana tidak ada panjang pada lam ni, lamastum wa illamastumun nisa, jadi dengan itu tetap mereka berpegang bahawa sentuhan saja membatalkan. Jadi ala kulihat kita katakan daripada sudut ini, kita katakan bahawa dasar daripada dalil menunjukkan kepada kita kedua-dua makna ini boleh membawa makna sentuhan biasa, begitu juga kita katakan boleh membawa makna bersatu. Tapi boleh tak di sini membawa makna bersatu? Tak boleh. Kenapa? Kerana Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahawa Nabi telah menyentuh. Jadi menyentuh ni bukanlah bermakna bersatu, kerana larangan daripada bersatu telah wujud dengan jelas dan telah sabit, telah tetap. Semua orang tahu. Satu ilmu yang tidak dikelirukan oleh sesiapa pun. Semua tahu bahawa apabila dalam keadaan berpuasa tidak boleh bersatu dengan isteri. Bahkan bersatu dengan isteri dalam dalil yang banyak menerangkan kena dendanya. Dan dendanya itu berat. Jadi dengan itu menunjukkan kepada kita tak boleh membawa makna kepada bersatu, tetapi boleh membawa makna kepada bersentuh, bersentuhan. Okey. Jadi bersentuhan ini sini bahawa apabila bersentuhan, sebahagian ulama melihat haruslah dilihat kepada keadaan orang yang bersentuhan. Kalau orang yang bersentuhan itu adalah orang yang seperti Rasulullah SAW, sebagaimana Aisyah mengatakan beliau mengatakan bahawa beliau adalah orang yang paling mampu menahan dirinya. Dengan lafaz ini kita lihat daripada lafaz itu amlakakum liirbihi. Jadi dengan itu menunjukkan kepada kita kalaulah seseorang yang punya kemampuan, kalau dah dia sentuh menyentuh, walaupun dalam keadaan demikian kita sentuh menyentuh akan membawa kepada rangsangan nafsunya, kita katakan tetap dia boleh menyentuhnya kerana dia dapat menahan dirinya. Tapi golongan yang lemah, yang baru bernikah dan sebagainya, yang golongan muda, kita larang. Kenapa? Kerana sebab kita katakan ianya boleh merangsang mereka sehingga mereka tidak dapat menahan, mengawal sehingga masuk pada larangan Allah Ta'ala. Jadi larangan itu bukan larangan kita kata dasar, tapi larangan itu larangan mendatang. Larangan itu adalah larangan dinamakan sebagai yang kita katakan menutup jalan boleh bawa kepada yang lebih larang, yang lebih besar larangannya. Itu maksud daripada larangan tersebut, iaitu bersatu. Sebab itu nama-nama katakan di sini bahawa larangan itu dasarnya adalah saddan lizari'ah, menutup jalan yang boleh buka pintu kepada kemaksiatan. Faham poin ya? Jadi sebab itu kita katakan larangan ini bukan larangan asas. Apa dalil larangan? Kita kata macam mana datang dalil larangan? Kita kata dalil yang membawa kepada kita bahawa dia boleh dilarang ialah demikian, tapi boleh juga dibenarkan adalah demikian. Menunjukkan bahawa seseorang itu dinilai kes dia dengan secara terpencil, tersendiri dan terpencil. Maknanya kalau dia kita treat dengan case by case basis. Orang datang, dia baru berumah tangga bulan Syakban. Kita kata dia tanya, boleh tak? Kita kata jangan. Kalau orang dah 20 tahun bernikah, tanya boleh, kita kata tak masalah. Dan lebih lagi kalau orang-orang dah tua misalnya tanya kita misalnya, kita tak ada masalah. Jadi dengan itu kita kadarkan dengan apa? Dengan keperluannya apabila kita bertanya, menjawab soalan tersebut. Baik, jadi dengan ini kita katakan para ulama berkata, maksud hadis ini hendaklah kalian tidak melakukan ciuman, janganlah kalian mengira bahawa kalian seperti Rasulullah SAW. Beliau boleh mengendalikan dirinya dan tidak khawatir akan terjadi hal-hal yang lebih jauh, baik keluarnya mani, timbulnya syahwat, gejolak dan lain sebagainya. Sedangkan kalian tidak boleh menjamin hal-hal tersebut tidak akan terjadi, maka hanya ada satu jalan keluar untuk kalian, iaitu menahan diri untuk tidak melakukan ciuman. Ini pendapat kita lihat para ulama sebagai para ulama keluarkannya. Kenapa dia nampak demikian? Kerana Aisyah mengatakan fa'innahu amlakakum li'irbihi, maka sesungguhnya dia lebih mendapat mampu bertahan daripada dengan apa, daripada kita katakan terhadap dirinya daripada kamu. Maksudnya kamu belum tahu lagi, tapi Nabi dah boleh. Jadi oleh kerana kamu tak tahu, maka kamu larangan dilarang. An-Nasa'i meriwayatkan daripada Jalal al-Aswad, aku bertanya kepada Aisyah, apakah lelaki yang sedang berpuasa boleh mencium? Beliau menjawab, tidak. Aku katakan, bukankah Rasulullah SAW menyentuh isterinya padahal beliau sedang berpuasa? Beliau menjawab, sesungguhnya beliau adalah orang yang paling boleh mengendalikan dirinya di antara kalian. Zahir hadis ini mengisyaratkan bahawa menurut Aisyah, hal-hal tersebut merupakan kekhususan. Ini pengkhususan kepada Nabi SAW. Al-Qurtubi berkata, itu adalah ijtihad peribadinya. Ini ijtihad peribadi Aisyah radhiyallahu anha. Ini pendapat beliau. Ada juga yang menyatakan Aisyah berpendapat bahawa ciuman hukumnya makruh bagi selain Nabi dan beliau tidak mengharamkannya. Hal itu berdasarkan ungkapan beliau, sesungguhnya beliau adalah orang yang paling boleh mengendalikan dirinya di antara kalian. Dalam kitab Siam karya Abu Yusuf Al-Qadi dan Hamad bin Salamah, aku bertanya kepada Aisyah tentang hukum bersentuhan dengan orang yang sedang berpuasa, maka beliau memakruhkannya. Dan hadis ini menunjukkan bahawa berciuman dan menyentuh isteri bagi orang yang sedang berpuasa hukumnya boleh berdasarkan perilaku Rasulullah SAW. Di samping itu, Aisyah menyebutkan masalah ini ketika beliau ditanya tentang hukum berciuman pada saat sedang berpuasa, dan jawapan beliau menunjukkan bahawa bolehnya hal tersebut berdasarkan perilaku Rasulullah SAW. Dalam masalah ini terdapat beberapa pendapat, iaitu pertama, makruh secara mutlak menurut Al-Malikiyah. Ini mazhab Malikiyah melihat makruh hukumnya. Kedua, pendapat menyatakan haram berdasarkan firman Allah, maka sekarang campurilah mereka. Ayat tersebut melarang bersentuhan pada siang hari, namun pendapat itu dibantah bahawa yang dimaksudkan oleh ayat tersebut ialah bersetubuh sebagaimana yang telah dijelaskan oleh perubatan Rasulullah SAW dalam hadis nombor ini. Kerana ayat ini bukan kerana ayat menerangkan tak boleh sentuh saja, tapi tak boleh bersatu, kerana apabila orang-orang Islam berkhilaf, mencari khilaf, untuk bersatu dengan isterinya, maka di situlah kita lihat apabila dia dibenarkan, maka menunjukkan dia apa, dia bukan sentuhan biasa tetapi bersatu. Ada golongan yang berpendapat bahawa ciuman itu haram, maka mereka mengatakan bahawa bagi yang mencium maka puasanya batal. Ini kita kata tidak kukuh sebenarnya, kerana dia dah balikkan kepada pendapat yang tadi. Ketiga, mubah. Bahkan sebahagian daripada ahli fahir berpendapat bahawa hal tersebut hukumnya mustahab. Keempat, ada perincian hukum masing-masing, iaitu makruh bagi orang, bagi anak muda, dan mubah bagi orang tua. Kenapa? Kerana dalil menunjukkan ini orang yang muda yang bertanya, iaitu orang tua bertanya. Jadi mereka kata yang muda haram, tak boleh, makruh. Yang tua okey, boleh, mubah, harus, kata. Nah, hal ini diriwayatkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, bahawa seorang telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu ia menyatakan, menanyakan hukum bersentuhan bagi orang yang sedang berpuasa. Maka Rasulullah SAW memberikan keringanan baginya. Kemudian orang lain datang kepadanya menanyakan hal yang sama, namun Rasulullah SAW melarangnya. Dan ternyata orang yang mendapat izin itu ialah orang tua, sedangkan orang yang boleh larang ialah anak muda. Jadi ini, daripada ini mereka lihat perinciannya muda, tua. Tetapi sebahagian boleh melihat perinciannya bukan demikian, anak tua muda, tetapi kemampuan. Jadi kita katakan di sini, diperbolehkan bagi orang yang mampu mengendalikan diri, jika tidak maka tidak diperbolehkan. Pendapat ini diriwayatkan daripada Syafi'i, berhadis berdasarkan hadis Umar bin Abi Salamah ketika bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ibunya Ummu Salamah memberitahunya bahawa Rasulullah SAW melakukan hal tersebut. Maka ia berkata, wahai Rasulullah, Allah telah mengampuni dosa semua, baik pada masa lalu dan maupun yang masa mendatang. Maka beliau menjawab, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Hadis ini menunjukkan bahawa tidak ada perbezaan antara anak orang muda dan orang tua. Jika tidak, tentulah Nabi menjelaskan kepada Umar, apalagi saat itu Umar baru saja memasuki masa akil baligh. Jadi di sini diterangkan, bukan itu yang dimaksudkan sebagai bukan tua dan muda yang dimaksudkan, tetapi adalah kemampuannya menahan. Dari penjelasan di atas sangatlah jelas bahawa pendapat yang memperbolehkan berciuman di siang hari saat berpuasa lebih kuat. Hal ini didukung oleh hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan Umar bin Khattab. Ia berkata, pada suatu hari aku sedang riang gembira, maka aku mencium isteriku padahal saat itu aku sedang berpuasa. Maka hari ini aku telah melakukan sesuatu yang besar, aku telah mencium isteriku padahal aku sedang berpuasa. Maka Rasulullah SAW bersabda, apa pendapatmu jika engkau berkumur-kumur dengan air padahal engkau sedang berpuasa? Aku katakan tidak apa-apa. Lalu Rasulullah SAW bersabda, jika demikian, lalu kenapa? Jadi hadis yang telah diriwayatkan oleh Abu Dawud. Jadi kita menunjukkan kepada kita, tak ada masalah. Dia kiaskan seperti kumur-kumur. Ha. Dekat aja air nak dekat masuk, tapi tak masuk. Begitulah keadaan ini. Malik berkata, para ulama berbeza pendapat mengenai hukum, bagaimana hukum jika orang yang mencium, melihat atau menyentuh isterinya lalu keluar mani atau mazi. Syafi'i yang lain-lain berpendapat bahawa orang tersebut harus mengqadakan puasanya jika keluarnya mani itu disebabkan kerana mencium atau menyentuh isterinya. Tapi jika keluarnya mani hanya kerana sekedar melihat isterinya saja, maka tidak wajib mengqadakan, sedangkan keluarnya mazi tidak mewajibkan qada puasa. Jadi kita katakan kalau keluarnya mazi tidaklah wajib membatalkan puasa itu. Tetapi kalaulah dia keluar mani, barulah dikatakan puasanya batal. Tetapi kalau keluarnya bukan cara yang mu'tad, cara yang biasa, kebiasaan, maka tidak pun membatalkan puasa. Tengok saja terus keluar, maknanya tidak, ini bukan perkara lumrah. Jadi kita kata ada sebab lain. Mungkin sakit dan sebagainya. Tak normal. Apa? Cepat tu kata ada penyakit lah. Jadi saya katakan. Jadi dengan itu kita katakan bahawa melainkan kalaulah berlaku misalnya sentuhan. Jadi sebabkan rangsangan-rangsangan, maka di situ kita kata tak boleh. Malik berkata, dalam semua kondisi orang tersebut harus mengqadakan puasa dan membayar denda, kecuali dalam masalah mazi hanya wajib qadak tanpa denda. Berkenaan dengan mazi, Imam Malik melihat apa yang keluar daripada disebabkan sentuh menyentuh yang merangsangkan, maka dia batal. Jadi kita katakan dalam bab ini, kita katakan bahawa pendapat yang Allah Taala alam dalam masalah ini lebih kukuhlah, kalau kita katakan dia tak batal. Mazi tidak membatalkan puasa. Tapi kita tahu kalau kita mendatangi syahwat kita, mana tak tinggalkan syahwat tersebut, maka kita kekurangan pahala. Kita tahu keadaannya. Kita daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma lam yada' qaulaz zuri wal 'amala bihi wal jahla, falaysa lillahi hajatu fi ay yada'a ta'amahu wa sharabahu syahwatahu wa syahwatahu." Dalam riwayat lain. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta, perbuatan dusta dan kejahilan, maka Allah tak berhajat kepada dengan meninggalkan makan, minumnya dan syahwatnya. Jadi menunjukkan bahawa maksud daripada puasa itu tak laksanakan, iaitu meninggalkan makan, minum dan syahwatnya. Nah. Dalam masalah ini masih terdapat berbagai pendapat, namun yang kelihatan kuat ialah bahawa orang tersebut tidak wajib mengqada dan tidak perlu wajib membayar denda, kecuali jika orang tersebut bersetubuh dan menganalogikan orang yang tidak melakukan ijma' terhadap orang yang melakukan, nampak sebagai analogi yang jauh daripada kebenaran. Jadi kita katakan yang rajihnya ialah kalaulah dia keluar mani sekalipun, kita kata qada lain daripada bayar damnya atau bayar kafarah ni. Kafarah berbeza. Jadi kalaulah misalnya dia selagi dia tidak berjima', maka tak termasuk dalam kategori yang masuk kepada larangan besar, sehingga dia terpaksa qada'kannya, bahkan harus membayarkannya dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Ini keadaan denda. Tapi kalaulah dia tak melakukan, dia tak boleh dikiaskan hanya kerana keluarnya mani tanpa berjima', dengan berjima', kita kata tidaklah sama. Sebab tu kalau kita lihat daripada hukum-hukum yang lain pun sama juga. Misalnya orang yang merogol, orang yang berzina, tidak dikira dapat hukuman berzina kalau dia sentuh-menyentuh. Tapi keluar misalnya maninya. Tetapi kalaulah misalnya dia berzina ataupun dia merogol, keluarnya mani misalnya atau tidak, yang penting dia telah memasukkan hasyafahnya, maka di situ kita katakan dia adalah dimasukkan sebagai telah bersatu ataupun merogol. Jadi dengan ini kita katakan bahawa perlu kita lihat, jangan kita samakan sesuatu yang berbeza. Kalau kiaskan demikian, kita akan lihat kiasnya pincang. Kiasnya tidak tepat. Dan di situ ada jurang perbezaan yang besar. Jadi syarat kias ni mestilah, pertama mesti ada asal, mesti ada yang hendak dikiaskan. Kedua, perkara yang dikiaskan. Ketiga, mesti ada illah, sebab yang menyatukan keduanya. Keempat, mesti barulah dapat hukum yang sama. Jadi kalau tak ada illah yang menyatukannya, kita tak boleh. Adakah illahnya keluarnya mani? Tidak. Kalau dia bersatu tanpa keluar mani, adakah kita kata bersatu? Bersatu. Dengan itu hukumnya hukum bersatu. Jadi dengan itu kita katakan, walaupun bermakna di sini bukanlah keluarnya itu yang menjadi peranan, tapi melakukan perbuatan ini. Naam. Nah, kita perbualan kita pada bincangan kita pada ini agak penting. Jadi kita kata kita dalam ilmu ni kita tidak boleh malu. Jadi kita kata pelajaran ini agak kita anggap sebagai ilmi. Tidak ada sedikit pun untuk kita bincangkan perkara-perkara yang tak patut. Catatan, ungkapan hadis padahal beliau sedang berpuasa tidak menunjukkan secara langsung bahawa pada saat itu beliau mencium isterinya dan isteri sedang berpuasa juga. Ibn Hibban telah meriwayatkan dalam Sahih Ibn Hibban daripada Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau mencium isterinya pada puasa wajib maupun pada puasa sunnah. Kemudian ia lanjutkan dengan sanadnya bahwasanya Rasulullah SAW tidak menyentuh wajah isterinya pada saat ia isterinya sedang berpuasa. Lalu berkomentar, tidak ada pertentangan antara kedua hadis ini kerana Nabi SAW mampu mengendalikan dirinya. Lalu beliau melakukan hal ini untuk menunjukkan bahawa hal itu hukumnya memubah bagi orang yang seperti dirinya. Lalu beliau tidak melakukan pada saat isterinya sedang berpuasa kerana biasanya wanita lebih lemah ketika menghadapi sesuatu perlakuan kepadanya. Jadi ini kata membantu siapa sadar apa kita lihat. Isteri ataupun isteri-isteri supaya jangan mereka pula jatuh kepada kita lihat kita kata kalah daripada sudut menahan nafsunya. Jadi sebab itu tak dilakukan. Itu kalau kita jamakkan antara hadis yang mana Nabi lakukan dan yang Nabi tak lakukan. Yang Nabi lakukan kemungkinan pada waktu isterinya tidak berpuasa. Tapi apabila Nabi isteri berpuasa, Nabi tak lakukan. Kerana tujuannya supaya tidak melemahkan isterinya kalaulah mereka tidak bertahan. Jadi di situ dikatakan sebagai dasar kita punya perbincangan ini balik kepada awal, iaitu kemampuan. Nah. Jadi ada soalan? kita tak kita teruk, kita pergi pada faedah hadis tersebut. Berhadis yang telah kita bacakan tadi. Assalamualaikum. Berhadis yang kita bacakan tadi, kita dapat keluarkan faedah bahawa sesungguhnya mencium isteri kita semasa kita berpuasa, seseorang itu dalam keadaan dia berpuasa, adalah dibolehkan. Mubah hukumnya. Selagi kita tahu bahawa kita dapat menahan diri kita. Tetapi kalaulah kita tahu kita tak dapat menahan diri kita, maka jadilah makruh. Sampai tahap kita akan membatalkan puasa kita dengan bersatu, jadilah haram pula hukumnya. Jadi kita kata, perintah ini boleh masuk di situ hukum-hukum yang banyak. Boleh jadi mubah, harus. Boleh jadi makruh. Boleh juga jadi haram. Apabila kita dah tahu, kalau memang kita buat, pasti dilakukan bersatu, maka itu haram hukumnya. Jadi dengan itu kita katakan, bukanlah kita balik hukum asal. Hukum asalnya kita kata boleh sekiranya mampu, kalau tak mampu makruh. Tapi kalaulah kita tahu memang kalau kita terus sentuhnya kita akan apa, akan bersatu, maka di situ hukumnya haram pula. Jadi kita balik kepada apa yang menyebabkan kita jatuh kepadanya. Kalau misalnya kurang pahala kita, makruh lah. Kalau kepada hilang puasa kita, haram hukumnya. Naam. Daripada faedah juga kita dapat, daripada faedah hadis ini juga kita dapati bahawa apabila seseorang meyakini keadaan dirinya, maknanya bukan dia belum mencuba. Maknanya kalau dia tahu keadaan dirinya, maknanya dengan keyakinan yang kita katakan ghalabatul zan. Ghalabatul zan ni kecondongan yang amat menyebelahi kepada nak dekat yakin. Jadi kalau dia tak begitu yakin, dia syak sangsi, maka kita kata jangan dekat. Dia masuk dalam kategori yang mungkin dia rasa mungkin dia akan kalah atau dia tidak akan dapat tahan. Nah. Ini tentang saum, khusus ini tentang saum pada bulan Ramadan ataupun termasuk pada saum-saum sunnah. Semua sekali saum. Masuk ke semua saum. Tapi yang wajib lebih utama diutamakan. Kenapa? Sekarang kita katakan apabila kita dalam riwayat tadi kan dia kata riwayat tambahan ni dalam bulan Ramadan. Jadi menunjukkan bahawa puasa yang lebih penting adalah bulan Ramadan. Manakala puasa yang lain kita boleh batalkan juga kerana kita ada dasar hukumnya ialah seorang yang berpuasa itu dia amir dirinya sendiri. Kalau dia hendak, dia batalkan. Kalau dia tak, dia teruskan. Jadi sesiapa yang berpuasa sunat, dia amir dirinya. Jadi kelonggaran Nabi berikan kepada orang yang berpuasa sunat. Jadi bukanlah kalau dia batalkan, dia masuk dalam kategori orang yang batalkan ibadahnya. Tidak. Kerana dapat kelonggaran daripada Nabi, bahawa kalau dia nak, dia puasa. Kalau dia nak, dia tak nak juga, dia boleh kalau nak teruskan, kalau tak nak, dia batalkan. Kerana dengan juga perbuatan Nabi. Nabi seorang datang dalam keadaan berpuasa, lalu bertanya ada makanan, dia bawakan makanan kepadanya, dia makan. Dibatalkan puasanya. Begitu juga apabila Nabi SAW dalam keadaan tidak berpuasa, lalu dapati bahawa isteri kata tak ada makanan, dia terus berpuasa. Dan sini menunjukkan bahawa dalam berpuasa sunat itu, tidak tekanannya tidak diberikan kepada apa, kepada kita seperti mana yang diberikan tekanan kepada puasa wajib. Tetapi kalau, dan di sini juga menunjukkan kepada kita, kalau puasa wajib, inilah yang jadi pertikaian kita. Kerana boleh menyebabkan kita jatuh kepada perkara-perkara yang terlarang. Begitu juga kalau kita katakan, kita kata adakah sunat tak perlu tak masuk, kita kata masuk juga. Kerana kalaulah dia menyebabkan dia puasa sunat tapi pahala dia kurang, tak boleh. Nah. Jadi ini termasuk juga puasa qada atau puasa qada bagi wanita lah. Bagi lelaki siapa yang qadakan dengan ada sebab lah, safar ke sakit ke, ok lah. Jadi kalau kita katakan qada sama juga, setiap puasa yang wajib lebih-lebih utama masuk dalam kategori ini. Manakala puasa sunat, kita kata dia ada pilihan, dia masih boleh batalkan. Kalau ada misalnya nafsunya kuat sebagainya, jangan puasa hari itulah, dia batalkan puasanya. Tapi puasa fardu tak boleh batalkan, dia masuk dalam kategori yang mana Nabi SAW, yang mana Allah SWT melarang kita membatalkan ibadah-ibadah kita. Wala tubtilu a'malakum, Jangan kamu batalkan amalan-amalan kamu. Kenapa yang ini boleh? Puasa sunat boleh? Kerana Nabi membenarkan. Jadi kita tak pertikaikan. Baik. Daripada faedah daripada hadis ini juga kita dapati bahawa dalam kita mencium bermaksud juga bersentuh ke, kita termasuk sama juga sentuh. Kenapa kerana kita kata demikian? Kerana dalam lafaz itu menerangkan tentang cium dan juga menerangkan tentang sentuhan. Jadi kita kata kedua-duanya masuk dalam kategori yang sama. Baik. Beri hadith yang selepasnya. Qala al-musannif rahimah ta'ala fi kitabihi wa an ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrim wa ihtajama wa huwa sha'im. Rawahu al-Bukhari. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam padahal beliau sedang berihram, dan beliau juga berbekam padahal beliau sedang berpuasa. Sedangkan ada hadis lain yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sambungkan hadis tersebut, kita bacakan sekali. Wa an Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu anna qala anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ata ala rajulin bil baki'i wa huwa yahtajimu fi Ramadan faqala أفطر الحاجم والمحجوم رواه الخمسة إلى الترمذي وصححه ابن أحمد وابن خزيمة وابن حبان. Yang bermaksud daripada Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendatangi seorang di Baqi' pada saat orang tersebut sedang berbekam pada bulan Ramadan, seraya bersabda, orang yang membekam dan dibekam batal puasanya. Hadis riwayat khamsah kecuali Tirmizi, Imam Ahmad, Ibn Khazimah dan Ibn Hibban mensahihkannya. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahawa dalam masalah lain ini seolah-olah ada percanggahan. Jadi adakah kita kata percanggahan benar? Kita haruslah mengkajinya. Sebab itu dalam apa berdalil, kita secara zahir kan kita nampak ada percanggahan. Tapi perlulah dipadankan supaya jangan kita salah faham terhadap dalil-dalil tersebut. Nah, daripada itu kita lihat, kita pergi pada hadis tafsir hadis yang pertama, yang pertama tadi. Nampaknya kedua kejadian tersebut terjadi pada saat yang berbeza. Beliau berbekam pada saat sedang berihram dan juga berbekam pada saat sedang berpuasa. Namun hal tersebut tidak pernah terjadi pada saat yang bersamaan, kerana beliau tidak pernah berpuasa pada saat berihram. Jika dimaksudkan ialah ihram pada haji wada', kerana hal itu menjadi bukan pada bulan Ramadan. Beliau juga tidak pernah melakukan ihram dalam perjalanannya di bulan Ramadan pada tahun Fathu Mekah. Tidak juga pada setiap umrah yang beliau laksanakan. Walaupun mungkin juga beliau melakukan puasa sunat, namun hal tersebut tidak ada yang mengetahui. Jadi hadis ini sebenarnya bukan menerangkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berbekam sedang keadaan dia ihram, dan dia berbekam dalam keadaan dia puasa. Jadi maknanya dia dalam kedua keadaan, dia sedang berihram dan berpuasa, dia berbekam. Tidak. Tapi dua insiden yang berbeza, iaitu satu pada masa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam ialah pada waktu dia berihram, dan satu dalam keadaan dia berpuasa. Tetapi sebagian ulama melihat pula muhrim di sini ialah berada dalam bulan haram. Tapi macam mana pun tidak masuk dalam kategori bulan Ramadan juga. Kerana bulan Ramadan bukan bulan haram. Dan di situ kita katakan tak masuk juga. Kerana maknanya ahramah ini memasukkan keadaan dalam keadaan ihram. Memasukkan seorang dalam keadaan ihram. Begitu juga masuk bulan haram pun boleh dikatakan ahramah juga. Dan dengan itu kita katakan adakah masuk dari kategori tersebut? Tidak, tak masuk. Tetapi kita katakan bahawa dia adalah dua insiden yang berbeza. 6. Hadis ini memiliki banyak riwayat. Ahmad berkata bahawasanya sahabat-sahabat bin Abbas tidak menyebutkan kata-kata puasa. Abu Hatim berkata Syuraik melakukan kesalahan dalam masalah ini. Sebenarnya beliau SAW berbekam dan memberi upah untuk pembekamnya. Dan Syuraik adalah orang yang menyampaikan hadis berdasarkan hafalannya. Lalu hafalannya telah menjadi lemah. Berdasarkan hal ini, maka hadis tersebut berkenaan dengan berbekam sahaja. Menurut saya boleh jadi ketua kedua kejadian tersebut masing-masing tidak saling berhubungan. Jadi pada saat pada satu saat beliau sallallahu alaihi wasallam berbekam ketika sedang berihram dan pada satu saat yang lain beliau berbekam ketika sedang berpuasa. Alasannya bahawa tidak pernah terjadi ihram dan puasa pada satu saat ketika itu. Sedangkan tuduhan bahawa syurik telah melakukan kesalahan lalu membelokkan hadis ke dalam masalah lain kelihatannya jauh daripada kebenaran. Dan mengamalkan riwayat yang sahih dengan disertai takwilannya itu lebih baik. Para ulama berbeza pendapat dalam masalah yang orang berbekam pada saat ia sedang berpuasa. Kebanyakan ulama mengatakan bahawa hal itu tidak membatalkan puasa. Mereka mengatakan bahawa hadis ini menasahkan menggantikan hadis Syadad bin Aus berikut ini. Jadi di sini sebagian ulama mengambil jalan tarjih. Kenapa mengambil jalan tarjih? Tarjih mana apa? Memilih mana yang lebih kuat. Kerana kita lihat kalau ada dalam di sesuatu dalil itu seperti percanggahan, ulama dalam mengambil jalan untuk menangani masalah dalil-dalil ini, sebahagian mereka mengambil jalan al-jam'u aula min at-tarjih. Menjamakkan, menyatukan dalil-dalil adalah lebih utama daripada mentarjihkan. Sebahagian ulama terus mengambil jalan tarjih dengan mengatakan at-tarjih aula min al-jama'. Tapi tarjih aula min al-jama' kita kata tidak dapat kita katakan kekuatan daripada pendapat yang pertama, al-jam'u aula min al-jama'. Kerana seboleh-bolehnya kita melaksanakan segala dalil daripada kita mengabaikan salah satu daripadanya. Al-i'mal awla minal ihmal. Mengamalkan sesuatu lebih utama daripada mengabaikan sesuatu. Jadi dasar kita. Tetapi sebahagian ulama mengatakan kalau dah cuba nak menyatukan tak dapat juga. Jadi apa mereka buat? Kita tarjihkanlah. Dah tak ada jalan lain untuk menyatukan. Maka bolehlah kita tarjihkan. Jadi bolehlah kita buat pilihan mana yang lebih kukuh dalilnya daripada yang lain. Dan dalil pengukuhan dalil murajihat ini ulama dalam bab usul banyak kita nak belajar. Kerana ulama telah keluarkan 60 jenis, lebih daripada 60 jenis murajihat. 60 jenis yang boleh mentarjihkan sesuatu dalil. 60 dari 60 jalan pentarjihan. Jadi apabila kita lihat, kita kalau baru belajar tentang tentang tarjih, kita baru belajar tentang hadisnya. Daripada hadis, kalau hadis ni dengan hadis ni, siapa periwayatan mana yang lebih kuat? Kita lihat pada perawinya. Kalau periwayatan Bukhari dan Muslim diutamakan dari periwayatan yang lain. Itu kita kata demikian. Dan di sini kita katakan dalam pembahasan ini baru kita masuk bab satu daripada jurusan pentarjihan. Banyak lagi pentarjihan yang lain. Jadi kalau kita lihat semakin banyak dalil-dalil pentarjihan yang didatangkan ulama untuk mengukuhkan sesuatu pendapat, jadi kita katakan tarjih dia lebih kuat daripada yang lain. Faham eh? Tapi kalau dia datangkan satu tarjih saja, yang lain datangkan 5 atau beberapa belas jenis pentarjihan, kita kata kita pendapat tidak kuat daripada beliau. Kerana beliaunya pendapat lebih kukuh lagi, kerana beliau telah datangkan beberapa jalan-jalan pentarjihan daripada kita datangkan. Baik. Jadi kita kata pembelajaran ini tak boleh tidak kita mesti melakukan pembelajarannya. Sehingga sampai kita lihat pembelajaran itu lebih kepada pembelajaran lebih mendalam. Kalau belajar usul fikir pun tak, kita habis buku ni pun tak boleh lagi. Kalau habis buku kita pun tak habis lagi kita nak kena belajar tarjihat. Tarjih ni nak belajar buku-buku yang berjilid, usul fikir yang berjilid. Usul fikir yang berjilid, sebabkan begini jilidnya. Itu makan masa. Jadi macam mana pun, mula-mula bahasa Arab juga saya sarankan. Jadi awak dah boleh, bahasa Arab dah okey, awak buka lah buku tu sendiri. Taib, ala kulli hal. Tapi dengan ilmu, dengan apa? Dengan balik pada ulama. Kalau kita tahu, kita balik kepada ulama. Baik, kita balik kepada hadis yang selepas ini telah kita baca. Wa an Shaddad ibn Aus radhiyallahu an ana Nabi sallallahu alaihi wasallam ata ala rajulin bil baqi' wa huwa yahtajimu fi Ramadan fa qala aftar al hajim wal mahjum rawahu al khamsa ila at-Tirmidhi wa sahahahu Ibnu Ahmad wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Dari Shaddad bin Aus bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendatangi seorang di baqi' pada saat orang tersebut sedang berbekam pada bulan Ramadan seraya bersabda, orang yang berbekam dan yang dibekam, orang yang membekam dan yang dibekam batal puasanya. Aftar al-hajim wal mahjum. Datangan wazan apa? Al-hajim wazan fa'il. Al-mahjum wazan maf'ul. Jadi pelaku dan yang dilakukan ke atasnya. Jadi orang yang melakukan pembekaman ini, yang membekam. Orang yang dilakukan pembekaman ini, yang dibekam. Jadi di situ kita lihat, kita akan dapati bahawa Nabi SAW mengatakan buat perkataan atau satu statement yang sangat jelas, aftaral hajibu wal mahjum. Kenapa berlaku? Dia berbuka. Kenapa berbukanya dia? Berbukanya seorang yang membekam dan yang dibekam. Kerana dia berbekam dan membekamkan. Jadi kita kata apa yang menyebabkan dia? Apa illah daripada sebab dia batal puasanya? 6. Tafsir hadis. Hadis ini telah disahihkan oleh Bukhari dan yang lainnya. Para imam telah meriwayatkan dari 6 berkelas orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Jami' Shaghir. Al-Hafidz As-Suyuti berkata hadis ini mutawatir. Jadi hadis ini pula mutawatir lagi. Jangan main-main. Hadis dah mutawatir. Yang macam mana ni? Jadi sebab tu kita akan lihat nanti bahawa sebagian ulama akan mengukuhkan ini daripada yang tadi. Hadis ini menunjukkan bahawa berbekam itu membatalkan puasa. Baik orang yang membekam maupun yang dibekam. Ini adalah pendapat sebagian ulama, di antaranya Ahmad bin Hanbal dan para pengikutnya berdasarkan hadis syaddad ini. Sedangkan ulama yang lain berbekam membatalkan puasa bagi orang yang dibekam dan tidak membatalkan puasa bagi orang yang membekam. Berdasarkan separuh awal daripada teks hadis ini. Saya tidak tahu apa alasan mereka sehingga mereka mengamalkan separuh hadis dan meninggalkan separuh yang lain. Kerana dah jelas. Aftar al-hajim wal-mahjum. Dia cuma ambil aftar al-mahjum. Dia tak boleh lah. Kerana aftar al-mahjum yang dibekam. Jadi yang bekam macam mana? Kita ada dasar. Dasarnya, orang yang melakukan menjadi sebab bagi seseorang melakukan sesuatu yang larang, dapat dosa dia juga. Kita dasar. Dasar itu agak konsisten di sini. Jadi dengan ini kita katakan boleh. Tak ada iskal. Cuma kalau dia nak katakan pembatalan ini, kita kata dari sudut pahala boleh dapat, dari sudut dosa juga boleh dapat, dengan sebab kita menunjuk kepada kebaikan atau menunjuk kepada kejahatan, maka sudah tentu kita lihat boleh berlaku demikian. Kalau batal pun boleh juga kerana dia lah di antara hukum syarak juga. Jadi kita katakan tak ada iskal kalau kita satukan. Tapi nak batal, nak pisahkan, kita kata apa hujahnya? Tak nampak hujah. Jadi kita kata dasarnya sama ada ambil lafaz itu atau tidak ambil. Atau nak ambil separuh, kita tak apa hujahnya, tak nampak hujahnya. Sedangkan hujah yang menunjukkan bahawa kedua-dua pelaku, orang yang melakukan dan yang menunjukkan pada kejahatan, dia dapat. Nabi SAW telah bersabda bahawa setiap daripada pembunuhan yang berlaku, anak Adam yang pertama yang melakukannya dapat bahagian daripadanya. Dosa daripadanya. Amin. Dosa yang kita, seorang dosa pembunuhan yang berlaku, yang dapat juga adalah mereka akan dapat. Apa? Dia beliau akan dapat. Anak Adam yang pertama membunuh, dia yang dapat. Menunjukkan kepada kita juga dalil yang mana Nabi SAW sabda, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Wa man sanna sunnatan sayi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang menunjukkan satu kebaikan, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha, maka baginya pahalanya dan pahala orang melakukannya sehingga hari kiamat. Dan barang siapa pula, dan man sanna sunnatan sayi'atan, barang siapa menunjukkan satu sunnah yang buruk pula, maka baginya adalah dosanya dan dosa orang yang melakukannya sehingga hari kiamat. Sebab tu orang yang menganjurkan kemaksiatan, orang yang menganjurkan kedekatan pada zina dan sebagainya, semua dapat. Majlis tu dia dapat. Kalaulah majlis tu dia anjurkan majlis pahala, dapatlah pahala semua. Kalau majlis tu majlis macam-macam, kita kata macam-macamlah dia dapat juga dosa-dosa tersebut itu. Jadi kita kata berhati-hati. Kerana penganjur-penganjur ni kita nasihat supaya berhati-hati juga. 6. Kemudian kita balik kepada apa? Kepada hadis. Baik, kita mana kita? Sedangkan mereka berpendapat bahawa berbekam sama sekali tidak membatalkan puasa, mengatakan bahawa hadis syadat telah dinasakhkan, telah digantikan dengan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di akhir. Kerana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun beliau melaksanakan haji. Itu pada tahun 10. Sedangkan syadat menemaninya pada tahun Fathu Mekah. Demikian diriwayatkan daripada Syafi'i, ia berkata namun menghindari bekam kerana kehati-hatian lebih saya sukai. Jadi mereka mengambil jalan nasikh mansukh. Kenapa nasikh mansukh? Kerana mereka dapat mengisbatkan, menetapkan tarikh hadis tersebut. Apabila kita lihat syarat daripada menetapkan sesuatu hadis telah dimansuhkan ataupun sesuatu hadis telah memansuhkan yang lain, perlu kita tahukan kedudukan tarikh kedua hadis yang datang. Kalau tidak, tak boleh mendakwa pemansuhan. Kerana dakwa pemansuhan tanpa pengetahuan tentang tarikhnya, batal. Tak boleh. Itu dasarnya. Jadi Imam Syafi'i dalam bab ini telah menerangkan bahawa hadis Aus bin Syaddad ini, Syaddad bin Aus ni, bahawa dia adalah dalam Fathu Mekah. Manakala hadis yang kita lihat tadi, Abdul Abbas ni, dia adalah pada hari Hajjatul Wida', Haji Nabi SAW. Tapi kita katakan, kita akan pergi pada perbincangan lagi, baru kita bisa fahamkan apa dengan hujah. Okey. Kejaran naskah ini berkuat oleh hadis Anas mengenai kisah Ja'far bin Abi Talib yang akan datang, yang mana Al-Hazimi juga meriwayatkan hadis serupa melalui Abu Sa'id. Abu Muhammad bin Hazm berkata, sesungguhnya hadis yang berbunyi, orang yang membekam dan dibekam batal puasanya, adalah hadis yang kuat tanpa keraguan lagi. Namun demikian kami mendapatkan bahawa hadis yang berbunyi, bahawa Rasulullah SAW melarang berbekam bagi orang yang sedang berpuasa, juga melarang puasa wisal, namun beliau tidak mengharamkannya kerana membiarkan hal tersebut pada sahabat-sahabatnya. Jadi sanadnya juga sahih. Jadi Ibn Abi Syaibah telah meriwayatkan hadis yang berkuatkan hadis Abu Sa'id, bahwasanya Nabi SAW memberikan keringanan untuk berbekam bagi orang yang sedang berpuasa. Tentunya adanya keringanan tersebut telah didahului sesuatu yang berat, iaitu keharaman berbekam. Jadi kalau nak kata keringanan, maknanya sebelum itu ada larangan, baru sekarang diringankan. Mesti ada punya dasar. Dasarnya apa? Larangan. Jadi dengan itu, mereka semua tahu tentang larangan. Bab ini sama juga seperti bab yang kita lihat dikhilafkan ulama berkaitan adakah wanita boleh pergi ziarah kubur. Ha, itu masalah sepertinya juga. Tapi tak perlu bincangkan. Nanti dah ada. Tapi itu bab itu juga. Kenapa? Kerana balik kepada ulama melihat asal larangan ke asal pembenaran. Itu dasarnya. Jadi baliklah kepada bab tersebut. Sehingga hal ini menunjukkan bahawa nasakh pemansuhan ini berlaku untuk orang yang membekam maupun orang yang dibekam. Ada juga yang berpendapat bahawa kondisi ini menunjukkan bahawa hukumnya ialah makruh. Hal ini berdasarkan hadis Anas yang akan datang. Ada juga mengatakan bahawa hadis tersebut beliau sampaikan untuk kondisi khusus bahawa saat itu Rasulullah SAW berlewati dua orang yang sedang menggunjing saudaranya. Al-Wahazi telah meriwayatkan Yazid bin Rabi'ah dan Abu daripada Abu Al-Ash'ath As'al-San'ani bahawasanya beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW mengucapkan orang yang membekam dan dibekam batal puasanya kerana keduanya sedang menggunjing saudaranya, mengumpat saudaranya. Ibnu Khuzaimah mengomentarikan takwil ini, sesungguhnya hal ini adalah sesuatu yang mengherankan kerana orang yang menyampaikan hadis di atas tidak berpendapat bahawa menggunjing akan membatalkan puasa. Ahmad berkata, siapakah orang bebas dan sama sekali daripada menggunjing? Jika menggunjing membatalkan puasa, maka kami pernah boleh melakukan puasa. Jadi kita kata, memang menggunjing itu dosa besar. Tapi kita kata, adakah menggunjing itu? Kita kata mengumpat. Mengumpat, kalau kita lihat, memang dosa besar. Tapi adakah seseorang yang kita lihat sekarang ini terlepas dari mengumpat? Jarang, kita kata. Yang jaga mulutnya, yang saja berjaya. Kerana apa? Kerana kadang-kadang kita bukan saja dengan kita maksudkan. Kadang tak dimaksudkan pun, kita dah mengumpat. Rupanya dia dengar, dia tak suka. Jadi sudah mengumpat sebenarnya. Jadi dengan itu kita katakan bahawa susah. Jadi kalau dah kita kata membatalkan puasa, tidak tepat. Kerana kalau nak kata batalkan puasa, perlu dalil yang lebih kukuh lagi bahawa mengumpat batalkan puasa. Tapi kita kata daripada sudut pahala memang tepat. Dia berkurangan daripada orang yang tidak mengunjing. Al-Baghawi berkata, yang dimaksudkan telah berbuka dalam hadis tersebutlah bahawa mereka berdua boleh jadi berbuka kerana apa yang mereka lakukan. Yang ini pembekam boleh saja berbuka ketika tanpa sengaja darah yang ia sedut masuk ke dalam saluran makanannya. Sedangkan orang yang dibekam mungkin asalnya akan merasa lemah kerana keluarnya darah sehingga akhirnya terpaksa harus berbuka. Jadi kita katakan di sini adalah dapatan juga, tapi dapatannya tidaklah begitu kukuh. Ibnu Taimiyah membantah pemahaman ini seraya berkata, sesungguhnya sabda beliau, orang yang membekam dan dibekam batal puasa ini merupakan penegasan berpuasa telah batal, maka tidak boleh menganggap berpuasa mereka masih sah. Nabi SAW memberitahukan bahawa keduanya telah berbuka, apalagi sabda beliau ini diungkap dengan ungkapan yang mutlak tanpa diikuti oleh embel-embel yang mengesankan bahawa beliau menghendaki maksud lain daripada ungkapan ini. Seandainya dalam ungkapan ini Rasulullah ingin menyampaikan bahawa mereka hampir-hampir saja berbuka, maka ungkapan ini telah menjadi keterangan sebuah hukum. Akan tetapi menjadi teka-teki hukum yang membingungkan, menurut saya inilah yang dimaksudkan oleh hadis di atas tanpa keraguan lagi. Jadi dengan ini kita lihat Ibnu Taimiyah rahimahullah melihat bahawa ini adalah membatalkan. Jadi dengan itu kita katakan mazhab Hanabilah melihat bahawa untuk kita mengatakan bahawa dia dimansuhkan juga tidak boleh diterima. Baik, kita akan pergi nanti. Saya minum air tidak nanti. Tadi kita datangkan hadis Anas bin Malik secara bincangan. Sekarang kita datang pada hadisnya. Lepas itu kita bincangkan seluruh hadis tersebut kerana dia ada perkaitan dengan ini. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال اول ما كرهت الحجامه للصائم ان جعفر بن ابي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال افطر هذان ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامه للصائم وكان انس يحتجم وهو صائم رواه الدارقطني وقواه. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, ialah ketika Ja'far bin Abi Talib berbekam padahal ia sedang berpuasa. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewatinya dan bersabda, kedua orang ini telah berbuka, batal puasanya. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan sebagai rukhsah berbekam bagi orang yang sedang berpuasa dan Anas berbekam padahal ia sedang berpuasa. Hadis tafsir hadis. Ad-Darqutni berkata, perawi-perawi hadis ini siqah dan tidak diketahui adanya illah, ini cacat, kelemahan pada mereka. Dan telah dijelaskan di atas bahawa hadis ini adalah salah satu dalil dinasahkan satu dalil dinasahnya hadis syaddad. Jadi mereka kata hadis ini dia ada hadis yang menasahkan hadis syaddad bin Aus. Tapi Imam Bukhari dan Bukhari melihat okey. Kita bagi pada penerangan perbincangan hadis. Imam Ahmad dan Bukhari daripada hadis Aftar al-Hajim wal-Mahjum, sesungguhnya hadis itu adalah yang paling sahih dalam bab ini. Kalau bab membatalkan puasa seseorang dengan pembekaman dalam bab ini atau tidak? Bab yang dalam bab ini kita kata hadis yang paling kukuh, paling kuat adalah hadis Syaddad bin Aus. Itu hadis Aftar al-Hajim wal-Mahjum. Berkata Imam Ahmad, ahadith Aftar al-Hajim wal-Mahjum yashuddu ba'duha ba'da. Dia saling kukuh mengukuhkan antara satu sama lain. Berkata Tahawi, ia adalah hadis yang mutawatir dan telah diriwayat daripada sahabat yang banyak. Berkata Syekh Islam Ibn Taymiyyah mengatakan al-hadith al-waridah kathiratun qad bayyanah al-a'immah hafaz, bahawa hadis-hadis yang meriwayatkannya banyak dan telah diterangkan oleh ulama-ulama dari ulama yang kukuh, yang hufaz. Berkata Ibn Qayyim dan Syarah Sunan Abu Dawud mengatakan yang sabit sesungguhnya Nabi SAW telah berhijamah sedang beliau berihram. Manakala dia dalam hadis yang lepas tu katakan bahawa beliau telah berhijamah, telah berbekam semasa beliau berpuasa, maka sesungguhnya Imam Ahmad mengatakan tak sahih lafaz tersebut dan menerangkan bahawa di situ ada kesilapan waham. Dan telah mengikuti pendapat beliau ini sebahagian lain. Jadi apa dengan dasar mereka kata bahawa hadis yang paling sahih dalam bab ini ialah hadis Syaddad. Dan hadis yang mengatakan bahawa Nabi SAW berhijamah, berbekam pada apa? pada pada keadaan dia berihram sahih, tapi berkaitan dengan dalam keadaan dia dalam keadaan dia berpuasa, Imam Ahmad mengatakan hadis lafaz tu tak sahih. Jadi dia mensahihkan satu bahagian saja kerana lafaz ini ada kesilapan daripada perawi. Baik. Berkata Ibn Qudamah dalam Mughni, hadis aftar al-hajim al-mahjum telah diriwayatkan daripada Nabi daripada 11 jiwa, mana 11 sahabat. Dari maka sesungguhnya hadis, manakala hadis Syaddad bin Aus dia telah disahihkan selain daripada yang disebutkan seperti Ishaq ibn Rahawi dan Ibn al-Madini, Ibn Khuzaimah, Al-Hakim, Uthman al-Darimi, dan berkata Zailai sesungguhnya ianya telah diriwayatkan oleh 18 seorang sahabat, dan sebagian yang mensahihkannya ialah Ibn Abdul Bar dan Ibn Hazm. Jadi dengan ini kita lihat bahawa mereka mengukuhkan perawi-perawi yang meriwayatkan hadis aftar al-haftar al-hajim al-mahjum, kukuh perawinya, mutawatir kedudukannya, dan dia paling sahih dalam bab perbincangan kita. Baik, kemudian kita lihat Imam Dairuqutni menerangkan dengan berkenaan dengan hadis Anas, setiap daripada perawinya semuanya fiqah, dan dia tak tahu apa, tidak mempunyai ilmu berkenaan kelemahannya, illahnya. Dan Imam Hafiz mengatakan, Hafiz Nahjar mengatakan, perawi-perawinya semuanya adalah perawi-perawi Bukhari. Jadi dengan itu kita katakan hadis, tapi sesiapa menolaknya mengatakan, ayat mereka menolaknya seperti contoh Sahih Utangkih menolaknya, mengatakan bahawa hadis ini mungkar, tidak sahih untuk diberhujahkan, kerana dalam matannya itu ada kesuzuran, makna makna kejanggalan, makna syaz, dari sudut istilah syaz, makna syaz, perawi ini telah berkhilaf dengan perawi yang lebih kukuh lagi. Perawi sahih, dia kalau berkhilaf lafaz periwayatannya dengan perawi yang sahih tapi sahih lebih kukuh lagi daripadanya, maka kita kata hadis itu jadilah syaz. Tapi kalau perawi yang daif berkhilaf dengan perawi yang sahih rijalnya, fiqah, maka jadi mungkar. Ini dengan kaid istilah dia. Naam. Jadi dalam lafaz tu ada syuz, jadi syaz. Maka telah dilemahkan oleh Ibn Qayyim dalam maksud bahawa sesungguhnya bahawa Nabi SAW melalui Ja'far pada hari kemasukan Mekah sedang dia berhijamah, sedang dia berbekam. Dan sedangkan Ja'far sebenarnya telah mati syahid sebelum Fatah Mekah pada hari Mu'tah. Dia kata, macam mana boleh dia riwayatkan itu pada kemasukan Mekah? Pada sedangkan beliau telah wafat semasa peperangan Mu'tah. Ini dia punya dasar. Jadi dengan itu mengukuhkan lagi bahawa sesungguhnya hadis al-hajim, aftar al-hajim wal-mahjum kukuh dalam bab ini. Untuk terjihkan bahawa hadis ini memansuhkannya, tak kukuh. Kenapa tak kukuh? Kerana hadisnya nak kita kata pemansuh, haruslah mempunyai kadar kekuatan sama. Di samping telah tepat dia punya apa masa dan sebagainya, harus lebih kuat daripada yang hendak di atau sama kedudukannya yang hendak dibatalkan. Boleh faham ni pun? Ini agak berat sikit kita kata, tapi kita kalau faham, kita dapati rupanya ini nampak lebih kukuh lagi. Sebab tu Syekh Islam Ibn Taymiyyah melihat bahawa batal aftar al-hajim wal-mahjum. Antara apa puasa, bulan puasa, tak ada bisnes. Tak ada duit. Tak boleh. Pasal apa? Tapi malam boleh? Malam je. Malam bulan ni, menurut dengan bulan purnama. Saya ada baca pembahasan. Pembahasan tu jatuhnya Ustaz. Bagi orang yang kuat, boleh. Itu melihat daripada, kita kata, kelemahan. Illahnya. Tapi apa dasar illahnya? Kita lihat daripada surat dalil. Kerana kalau kita lihat daripada surat dalil, dalil itu tak ada kata terangkan hajim dan mahjum, lemah atau kuat. Aftar al-hajim wal-mahjum, mutlak. Jadi nak katakan dia ini macam susah sikit. Melainkan dalil yang lain seperti ini tadi lebih kukuh daripada ini. Kalau dapat ada dalil yang lain yang sepertinya tadi lebih kukuh daripada ini, baru kita kata ada apa, ada lawan. Jadi dia tak dimasukkan. Tak masukkan. Lepas tu Syekh Utsaimin melihat batal juga. Abang tak nak pergi saya start ini. Malam boleh. Jangan salah potong je sudah. Baik. Lepas rawih lah. Baik. Saya tak ada timing lah. Siap. Suku-suku baru. Apa boleh kita dapat daripada hadis ni? Zahir hadis ni nampak kita boleh, hadis yang tadi kita bacakan, zahir hadis ni nampak kita boleh orang yang dalam keadaan musaf, apa, dalam keadaan ihram, dalam keadaan dia apa, berpuasa, boleh dia berbekam. Tetapi kerana wujudnya kita lihat tambahan daripada wahwa sa'im, kerana Imam Ahmad melihat tambahan itu tidak sahih, maka dengan itu hanya kita boleh kuatkan semasa dia berihram, tetapi tidak semasa dia berpuasa. Okey. Kemudian Ibn Qayyim dalam syarah sunnah ini mengatakan sabit dari Nabi SAW bahawa dia sedang telah berhijamah sedang semasa dia berkeadaan ihram, berkeadaan ihram. Manakala dalam keadaan dia berpuasa, Imam Ahmad kata tak sahih lafaz tersebut dan telah mengikutinya juga yang lain. Jadi dalam sahihin mengatakan muhrim. Semua mengatakan muhrim, tak ada tambahan. Sedang dia muhrim. Jadi dalam keadaan ihram boleh tak berbekam, tak ada masalah. Sebab tu tak bekam pun kerana cukur rambut dan berdarah. Saya pernah dulu masa saya cukur dengan orang, rambut dia ada banyak pudis pun tak macam gini. Saya berdarah banyak, subhanallah, takut saya. Seperti kita kata. Dia masa kita pun kita cukur kan. Kita buka apa, sofra, kita keluarkan cukur kita, kita cukur sebelum kita cukur, dapat dia baru kita cukur. Alaikulah, tak ada masalah dalam kita dalam kita apa, mengerjakan haji, tidak ada masalah kita kalau dia buat di situ juga perniagaan atau perusahaan. Alaikulah, kita katakan bahawa kalaulah berkam itu maknanya keluarnya darah, maknanya semua jenis itu boleh juga jadi sebab juga kepada kerosakan haji dia, tak ada masalah. Baik. Kemudian apa yang kita dapat daripada hadis ini juga adalah daripada hadis yang bila diriwayatkan after al-hajim al-mahjum, kita dapat bahawa sesungguhnya dia jelas langsung menerangkan bahawa orang yang berbekam, bahawa pembekaman ini membatalkan bagi orang yang dibekam dan orang yang membekam. Manakala hadis yang selepasnya itu hadis Anas bin Malik, kita dapati bahawa hadis itu menerangkan bahawa dimakruhkan untuk berbekam bagi orang yang berpuasa kerana telah diberikan kelonggaran dalam kita berbekam. Kerana menunjukkan dia dimakruhkan. Tapi tidak membatalkan. Kerana pada peringkat awal memang batal. Tapi telah didatangkan rukhsah keringanan, tak batal lagi. Tapi kita katakan bahawa dalam hadis tersebut juga ada permasalahan. Telah diterangkan oleh ulama' berkaitan dengannya. Kerana kalaulah Abu Ja'far bin Abi Talib, dia tidak lagi kita katakan hidup pada waktu haji wida', telah wafat pada peperangan Mu'tah. Itu dengan dasar. Jadi mereka menilai bahawa hadis itu juga lemah. Jadi tak ada jalan lain melainkan kita dapat tarjihkan adalah kita kuatkan hadis itu daripada sudut kekuatannya. Tak boleh kita jamakkan, tetapi juga kita katakan bahawa hadis itu yang kita boleh datangkan hanyalah kita mentarjihkan, kita memilih yang terkuat. Dan terbukti yang terkuat dalam bab kita ini ialah hadis aftar al-hajimu wal-mahjum. Dan hadis yang ini tak menerangkan pada kita bahawa apabila Nabi SAW membencikannya, kurihat makruh. Makruh kita tahu dalam istilah ulama-ulama salaf ialah haram. Jadi kita kata tak ada poin, tak ada juga kita kata perbincangan. Di situ kita lihat. Jadi apa hikmah sebenarnya yang membatalkan seseorang yang berpuasa itu dengan dia berbekam? Sebagian ulama mengeluarkan hikmahnya adalah orang yang mengeluarkan apa, orang yang berbekam itu dia mengeluarkan darahnya daripada badan seorang yang berpuasa akan menyebabkan dia lemah. Dan dengan apa, dengan sebab itu lemahlah puasanya. Puasa kalau lemah, macam mana mutunya pun berkurangan. Kita tahu orang dah saya pernah bekam, dia tahu nanti pun pening kalau dia tak biasa. Kadang-kadang lepas tu kena rehat, bukan orang rehat 10 minit boleh, dia rehat 1 jam kadang. Kerasa dia tengok keadaan. Jadi dengan itu kita katakan bahawa ada sebab-sebab yang kita dapat keluarkannya, hikmah daripadanya. Jadi rahmat Allah SWT terhadap ambanya ini ialah menjadikan pembekaman ini membatalkan puasa. Supaya tidak bergabung dalam diri seorang Muslim itu. Apa, orang yang tidak beramal dengan sesuatu, dengan apa, dengan sesuatu yang melemahkannya pada waktu yang sama. Dia tak beramal nak puasa tapi dia melakukan perkara yang melemahkannya. Jadi kita kata membatal, apa, sangat-sangat bercanggahan. Begitu juga kita katakan dalam keadaan, kita lihat orang yang dalam keadaan kelemahan ini juga boleh menjadikan sebab kepada orang yang berpuasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Laisa minal birri as-siyamu fi safar." Tidaklah dalam satu kebajikan seorang itu berpuasa dalam dia bersafar. Jadi benar-benar dari sini kenapa? Kerana orang yang bersafar dalam keadaan demikian, ulama kata yang dalam keadaan lemah, tak bukan satu kebajikan untuk dia berpuasa. Sebaiknya dia berbuka. Tapi kalau dia mampu, tak ada melemahkannya, kita kata boleh terus. Jadi dengan itu kita katakan bahawa dasar kelemahan ini juga bukan. Sebab itu kalau kita tidak, kalau kita berpuasa, kita lemah-lemahkan diri kita. Puasa lah. Kita kata tak seyoginya. Kerana sebenarnya puasa itu tidak melemahkan. Dan seyoginya kita tidak boleh menyifatkan diri kita sebagai kelemahan juga. Kerana dasar daripada puasa itu supaya jangan kita lemah juga. Jangan kita merasakan diri kita lemah. Jangan kita melemahkan diri kita dengan perkara-perkara yang tak patut kita lemahkan. Makan nasi lemak lemah tak? Kalau makan nasi lemak sebelum sahur, oh lemah. Itu masalah terlampau banyak dia punya apa? Kalorinya. Tapi kalau dibakar tu bagus, jadi kuat tenaga. Kemudian kita katakan bahawa pendapat yang tadi diterangkan tentang kemungkinan dengan sebab dia sedut boleh termasuk kepada dirinya orang yang membekam dan sebagainya, kita kata itu adalah hujah juga tapi tidaklah begitu kuat. Tapi kita katakan itu di antara hikmah sebagian ulama' mengeluarkannya. Jadi dengan ini kita katakan bahawa kalaulah kita keluarkan darah kita sedikit daripadanya, tidaklah membatalkan. Tapi kalaulah kadar keluarnya itu banyak seperti mana orang yang berbekam keluarkannya, maka batal. Jadi kerana kita keluarkan faedah daripada bekaman, kalau bekam batal, maka sesiapa yang keluarkan darahnya seperti keluarnya bekam, batal lah. Kerana sampel darah sikit tak ada masalah. Tapi kalau dia derma darah, batal. Nah. Ha? Tak sengaja. Balik. Kalau accident, kita kata dia ada keuzuran lah memang. Orang ada keuzuran, dia dapat darah ke? Tak kisahlah kita kata. Dapat darah memang membatalkan puasa. Kerana dia jadi menguatkan. Mereka ulama ada keluarkan dasar bahawa yang menguatkan badan tu, dia akan membatalkan puasa. Jadi dengan itu, bahawa apabila kita seorang dalam keadaan situasi demikian, teruskan. Memang dia ada kerukhsah, ada kerongganan. Bukan maknanya batal puasa dia kita kata tak boleh buat. kalau dia memang ada dia jenis orang yang dapat kerukhsahannya, dapat peluang untuk dia berbuka puasa, dia sakit, perlu berderma ataupun nak menyelamatkan orang. Sebagai ulama melihat kalau untuk menyelamatkan orang boleh berbuka puasa. Jadi dengan itu berbuka puasa atas sebab tersebut tak ada masalah. Qada'kannya lepas tu. Tapi kalau tambah sebab sengaja dia nak hari itu dia pilih memang untuk dia buka dengan dia berdema darah, tak boleh lah. Kerana kita tak ada sebab untuk dia memilih waktu itu melainkan dalam keadaan darurat terpaksa dia berdema darah, itu masalah lain. Jadi dengan itu kita lihat sesuatu dalam kes-kes dia sendiri, tidak boleh kita keluarkan satu hukum yang khusus misalnya untuk mengatakan boleh tak boleh sebagainya. Nah. Ubat apa? Okay. Nanti kita buat fatwa insyaAllah bab tersebut berkenaan dengan makan ubat batal memang. Tapi kalau dia tukarkan waktu makan ubat, boleh tukar waktu, boleh lah. Tapi memang jenis orang dah tak boleh, dia kena makan dan dia kena makan ubat, dia kena makan. Kita kata orang ni dah bukan, dia macam jenis kita kata kategori orang yang tak boleh puasa lagi. Jadi apa dia buat? Dia kena bayar fidyah. Itu kita kata dasarnya. Jadi orang ini pun ada kelonggaran bagi mereka. Allah tak paksa mereka. Tak boleh puasa juga, mesti bayar juga. Tak ada. Ini orang dah jenis kita kata dah tak boleh puasa. Jadi orang dah tak boleh puasa, hukumnya bukan puasa. Hukumnya adalah bayar fidyah. Itu kalau sakit biasa boleh ubah timing. Memang boleh ubah kita kata. Memang doktor-doktor sana semua, kita ada doktor-doktor negeri Islam semua ubahkan waktu. Sebelum buka puasa, sahur, maksudnya tengah malam, sahur. Tiga kali makan. Sama juga. Alhamdulillah baik juga orang. Tak ada masalah. Malam buat apa? Malam puasa saya buka dengan orang. Itu kita kata kalau memang doktor pun lihat memang tak boleh. Ini orang ni memang kena makan obat begitu kerap. Itu balik kepada pertama ijtihad doktor sendiri. Doktor berhak tak? Berhak untuk memberikan dia jenis-jenis perubatan demikian yang mana dia lebih mengetahui inilah baik untuk dia. Jadi orang yang dapat perintah atau dapat dia punya prescription seperti demikian, arahan seperti demikian, boleh juga kita kata membatalkan puasa kerana atas sebab tu. Dia kalau cabut diri darah sikit, okeylah. Sebab nanti boleh jadi batal. Kalau dapat buat malam bagus. Selalu kita lihat negeri-negeri Islam waktu malam yang buka semua. Semua klinik semua apa dentist semua buka malam. Kalau sakit lain cerita lah. Kita kalau darurat kita ada dasar. Dia ada dasar. Rasa kita adalah perlu kita ambil perhatian. Jangan kita tinggalkan sesuatu perkara yang apa kita dengan kita lakukan perkara yang nak lakukan perkara wajib, kita lupa bahawa ada kelonggaran. Jangan lupalah bahawa ada kelonggaran. Dia pun pada hadis selepasnya. Okey, balik kepada faedah-faedah daripada hadis tersebut. Daripada hadis yang sebelumnya ini, kita dah keluar faedah bahawa asal kita dah katakan bahawa di ijma' atau menjadi ijma' ulama' bahawa makan, minum bersatu adalah membatalkan puasa. Yang kita lihat dikhilafkan adalah hijamah. Hijamah, bekam, memakai celak, keluarnya mazi ataupun keluarnya mani tanpa jima'. Jadi dengan itu kita kata di sini dikhilafkan ulama'. Kemudian kita datangkan juga faedah daripadanya adalah kalau nak kita tahu, kalau didatang satu peribadatan, satu ibadah yang telah diwajibkan atau yang telah didatang perintahnya daripada Allah Ta'ala dari sudut syarak, maka seseorang yang mendakwa kebatalnya sesuatu ibadah itu atau rosaknya ibadah itu perlu datang dalil. Kalau tak datang dalil, kita kata tak boleh. Macam mana? Dasarnya perintah itu harus lakukan demikian. Kalau kata batal sesuatu perkara yang kita nak lakukan ini, awak kena datang dalil. Apa yang batalkannya? Jadi kita minta dalil. Jadi dakwaan-dakwaan batal tak boleh. Mesti ada dalil. Kemudian kita katakan juga, jadi kalau orang tak datangkan dalil, kita kata perkataannya itu, dakwaannya itu tak diterima, ditolak. Kenapa? Dia tak dapat datangkan dalil. Jadi kita kata walau kita betul pun, kalau kita tak dapat datangkan dalil, tak boleh juga. Kerana awak cakap awak betul daripada sudut mana? Macam mana awak tahu dia betul? Tak tahu juga. Jadi kena dalil. Tak ada jalan lain. Begitulah kita katakan juga bahawa Allah SWT syari'. Ini pencarian. Jadi kesekiranya Allah SWT telah mensyariatkan sesuatu ibadah dan menerangkan kepada kita rukun-rukunnya dan menerangkan kepada kita syarat-syaratnya dan wajib-wajibnya, maka apa yang kita perlu lakukan sebagaimana yang telah diistilahkan oleh ulama' untuk kita menerangkan sesuatu yang membatalkan dan merosakkannya, tidaklah mampu, tidak final asyal tatimu illa bibayan ma yakmuluha, dia kata. Jadi kalau kita katakan bahawa sesungguhnya sesuatu itu tidak sempurna, tidak akan sempurna melainkan dengan diterangkan apa yang menyempurnakannya dan apa yang merosakkannya dan apa pula yang membatalkannya. Jadi sebab itu kita lihat syarak selalu menerangkan kita. Jadi kalau dah terangkan kepada kita, dalilnya dah cukup, kita kata itu sebagai dasar kita. Maksud kita kata tadi, tak mesti ada dalil kan? Tapi kalau dah terangkan kepada kita, dalilnya jelas kepada kita bahawa inilah wajibnya, beginilah rukunnya, beginilah syaratnya, beginilah wajibnya, beginilah yang membatalkannya atau merosakkannya atau mengurangkan pahalanya, maka kita kata itu sebagai dasar. Tapi kalau ada orang nak tambah, nak kurangkan pun, kita kata perlu dalil juga. Jadi kita kata tetap dasarnya dalil. Jadi tidak bolehlah, tidak halal bagi seseorang untuk mendakwakan batal ataupun rosaknya satu ibadah, ibadah yang dilakukan oleh orang ramai daripada dirinya sendiri, keluarkan daripada kociknya atau sebagainya, kita kata batal. Tetapi kalau didapat datangkan daripada sudut pendapat ulama, itulah yang dikendaki. Baik, jadi dengan itu kita katakan telah selesai kita dalam perbincangan berkaitan dengan apa, dengan berbekam. Kita masuk dalam khilaf yang lain berkaitan dengan mencelak. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam iqtahala fi Ramadan wa huwa shaim. Rawahu Ibnu Majah bi isnadin dha'ifin wa qala at-Tirmidzi la yashih fi hadha al-bab shay. Hadisnya munkar. Naam. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bercelak mata pada bulan Ramadan padahal beliau sedang berpuasa. Hadis Ibnu Majah dengan sanad dhaif. At-Tirmidzi berkata, setelah berkomentar di atas, At-Tirmidzi berkata, para ulama berbeza pendapat dalam masalah bercelak mata bagi orang yang sedang berpuasa. Di antara mereka ada yang memakruhkannya, iaitu Sufyan Ibn Mubarak, Ahmad dan Ishaq. Dan ada sebagian lain membolehkannya sebagai rukhsah, iaitu Syafi'i. Ibn Shubruma dan Ibn Abu Ali Abi Lailah berpendapat lain. Keduanya mengatakan bercelak mata membatalkan puasa berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-fitru mimma dakhala wa laysa mimma kharaj. 177 Ibn Majah. Syekh Albani mengatakan dia sahih. Kita akan datang daripada takhrij lain nanti insyaAllah. Jadi kita katakan di situ bahawa Tirmizi melihat tidak sahih. Imam Tirmizi mengatakan tidak sahih. Setelah berkomentar, Tirmizi kata para ulama berbeza pendapat dalam masalah bercelak mata. Dia keterangkan. Jadi hadis daripada apa? Daripada sabda Rasulullah, al-fitru mimma dakhala wa laysa mimma kharaj. Hadis dari hadis ni kita lihat dia diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara muallaq, namun Ibn Abi Shaybah meriwayatkan secara mausul. Jadi hadis tersebut menerangkan yang membatalkan puasa adalah sesuatu yang masuk ke tubuh dan bukan sesuatu yang keluar. Dengan begitu, jika orang tersebut boleh merasakan rasanya, maka celak mata itu telah masuk. Kemudian pendapat itu ini dibantah bahawasanya tidak boleh diterima kalau celak tersebut telah masuk, kerana mata bukanlah rongga untuk masuknya masuknya sesuatu. Akan tetapi yang dirasakan oleh orang tersebut ialah kandungan celak yang ia pakai, kerana kadang-kadang seseorang memijit kakinya dengan tanaman khandal, pahit rasanya, lalu orang tersebut merasakan pahitnya di mulutnya. Mana khandal, pernah dengar tak apa satu bukan khandal, khanzal, khanzalah sebenarnya. Khandal juga satu tanaman yang pahit sangat. Kita pijak saja, kita rasa pahitnya kat sini, terak. Pahit sangat. Belum masukkan mulut, tapi dia rasa sampai ke kak. Jadi dia kata ini tak membatalkan kerana rasa tu bukan kerana masukkan dalam rongga. Jadi di situ mereka keluarkan hujahnya. Lalu orang tersebut merasakan pahit tanaman itu di mulutnya dan puasanya tidak batal. Kemudian hadis yang membatalkan puasa adalah sesuatu yang masuk telah diriwayatkan oleh Bukhari sebagai hadis mu'alaf dari Ibn Abbas. Namun Ibn Abi Syaibah meriwayatkan secara mausul, sedangkan apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda dalam masalah ifmit, bahan untuk bercelak, hendaklah orang yang berpuasa menghindarinya. Hadis dhaif juga. Maka Abu Daud telah mengomentarikan Yahya Ibn Ma'in dan telah berkata kepadaku hadis ini mungkar. Jadi dengan ini kita pergi pada faedahnya. Kalau kita lihat pada hadis yang telah didatangkan oleh Ibnu Majah, hadis itu telah didatangkan dengan lafaz yang dhaif atau dengan periwayatan dhaif yang telah dikatakan oleh Imam Tirmizi. Tapi Syekh Al-Albani melihat bahawa ada jalan yang boleh memsahihkannya. Baik, jadi kita akan cek daripada sudut dalil yang telah didatangkan. Baik, hadis kita katakan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kita pergi pada penjelasannya. Naam. Hadis berkaitan dengan bercelaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun bercelaknya bagi orang yang berpuasa yang membolehkan dan juga hadis yang melarang pula, dia adalah bersandar kepada perbezaan yang percanggahan yang berlaku, di mana sebahagian ulama memberi rukhsah dan sebagian pula membenarkannya. Sebagian melarangnya, sebagian memberi rukhsah membenarkannya. Jadi Imam Syafi'i, Syekh Islam Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim dan yang lainnya. Jadi kita lihat sebahagian ulama yang merukhsahkan ialah Imam Syafi'i, Syekh Islam Ibn Taimiyah, Ibn Qayyim dan selain bermereka. Yang melarang daripadanya ialah Imam Ahmad, Ishaq, Sufyan dan Ibn Abdullah Ibn Mubarak. Dan hadis yang membenarkan bercelak, di sini kita lihat hadisnya kedua-duanya semua jalannya daif, tidak boleh didatangkan daripada sudut hujah. Itu yang kita katakan dari pendapat Syekh Bassam. Hadis Aisyah radhiyallahu anha yang telah diriwayatkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bercelak sedang dia berpuasa. Imam Tirmizi mengatakan hadis ini tidak sahih pada babnya. Ibnu Qayyim mengatakan telah diriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bercelak sedang dia berpuasa, tapi ianya tidak sahih. Hadis Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah keluar kepada mereka pada bulan Ramadan sedang matanya itu penuh dengan ifmit. Penuh dengan ifmit. Ifmit ialah sejenis celak yang digalakkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kita melakukan mencelakkan diri kita. Kerana dia menumbuhkan bulu mata dan juga menguatkan penglihatan. Itu ifmit. Dia warnanya warna kemerah-merahan hitam. Kalau siapa pernah beli celak ifmit, dia tahu. Dan siapa pakai dia, kita lihat dia akan rasa dia punya memang kebaikannya. Saya dulu suka pakai celak ifmit. Adakah sunnah pakai celak? Kita kata dia benarkan. Adakah sunnah? Kita balik kepada dasarnya. Adakah digalakkan sebagainya. Dari surat dalil perubatan, kita kata Nabi menerangkan ni. Sebab itu masuk dalam bab tibbun nabawi. Dan perubatan Nabi SAW, celak dipakai. Dan macam mana pakainya pun telah diajar, telah Nabi SAW tunjukkan. Jadi kita kata ada cara pemakaiannya juga. Ala kulihal nak katakan sebagai sunnah, kita kena kaji dulu. Boleh, tak masalah. Tapi adakah ada sunnah? Di situ yang cerita kita akan bincang insyaAllah. Jadi dengan itu, kalau Nabi pakai, sebenarnya tidak semua apa yang Nabi lakukan dikira sebagai sunnah ta'abudiyah. Tak kira sebagai sunnah yang kita digalakkan untuk lakukan. Tak semua. Jadi dengan itu, kalau seorang lakukan atas cintanya mencontohi Rasulullah, tak ada masalah. Tapi untuk dia kata inilah sunnah Nabi SAW, maka perlu kita lakukan, maka kita perlu dalil. Mutaba'ah memang kita kata ikut. Tapi masalahnya apa? Kalau dia kata ni saya mutaba'ah Rasulullah ni, Nabi buat, Nabi pakai, saya pun pakai. Jadi kita kata mutab, kalau nak ikut pakai tak ada masalah. Bagus kalau niat dia baik. Tapi adakah kita kata ia sebagai satu sunnah yang perlu dilakukan oleh setiap Muslim? Kerana sunnah ni kalau kata maknanya semua sunni, semua Muslim harus lakukan. Sebaiknya lakukan. Jadi di sini kita akan bincangkan adakah sunnah tu jibilah, jibilah ataupun sunnah tu adalah ta'bud dia sebagainya. Baik, kita teruskan. Hadis Mufid bin Hauzah daripada sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan untuk berismit almarhum apabila dia hendak tidur, dan berkata padanya lihat taqi sa'im, hendaklah orang yang yang bercelak itu jauhkan apabila dia berpuasa. Jadi kita kata di sini menunjukkan bahawa boleh pakai tapi elakkan semasa berpuasa. Hadis ni juga telah didatangkan oleh Imam Ahmad mengatakan hadis mungkar. Dan berkata Ibn Ma'in hadis ni mungkar juga. Adi bin Ibn Adi mengatakan hadis ni mauquf. Ini tidak sampai kepada Rasulullah SAW. Maka Baihaqi mengatakan la yasbut marfu'an, tidak ada sabit daripada hadis ni yang marfu' kepada Rasulullah SAW, boleh angkat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Ibn Qayyim tak sahih. Jadi dengan itu, kalaulah tidak ada dalil yang kukuh untuk menunjukkan bahawa hadis-hadis yang sahih ini, hadis-hadis yang membenarkan ini sabit, dan tidak juga hadis-hadis yang melarang pula sabit, maka sahih ini adalah apa ni dianggap ataupun yang diberpendapat pendapat ulama jumhur, apa jumhur ulama berpendapat, iaitu asalnya bara'atul asliyah. Asalnya bara'atul asliyah. Apa bara'atul asliyah? Ini kaedah usul fikir juga kita harus belajar. Alatila tanqul anha illa bidalil wa laysa fil dalil ala al-iftar bil kuhul wallahu alam. Jadi kata kita cakap tentang apa, adakah orang yang bercelak batal puasanya atau tidak, kita kata inilah menjadi perbincangan. Jadi perbincangan ni kalaulah adalah hadalil dalil larangan tak sahih, dalil perintah yang membenarkan juga tak sahih, jadi dengan itu kita katakan yang menjadi jadi dasar ialah pendapat jumhur ulama. Pendapat yang kalau dilihat hadis ni sahih, hadis yang membenarkannya boleh, mari kita kata boleh. Dia pasti hukumnya. Dua-dua akan mengatakan boleh. Ulama jumhur kata boleh atas dasar bara'atul asliyah. Ulama yang mengatakan boleh kerana apa? Sebab dalil yang membenarkan boleh menunjukkan tak batal puasa ni kan. Jadi mereka punya pendapat sama, tapi beza hujahnya. Hujah jumhur di sini lebih kukuh daripada hujah apa yang tadi mengatakan boleh. Kerana masalah tadi itu kita kata muda'af, hadisnya muda'af. Hadis yang disahihkan Syekh Abani ini muda'af. Mana muda'afnya? Sebagai ulama menda'ifkan, sebagai pula mensahihkan. Faham ya? Mana hadis muda'af bukan da'if, jelas da'if lah. Kalau hadis jelas da'ifnya, da'ifnya memang da'if saja. Tapi hadis yang dikhilafkan tentang kedaifannya dinamakan muda'af. Jadi dengan itu kita katakan dalam masalah hadis seperti itu, kita kalau masih nak gunakan, kita katakan lebih kukuh kalau kita punya hujah adalah bara'atul asliyah. Apa bara'atul asliyah? Al-yakinu la yuzalu bisyak. Daripada kaedah ini keluarnya faedah al-yakin la yuzalu bisyak, keluarnya faedah al-bara'atul asliyah. Bara'atul asliyah ialah kita katakan kalau kita nak kata sesuatu batal, mana dalilnya? Kalau tak ada dalilnya, maka tak batal. Status quo, bara'atul asliyah, atau kita katakan asalnya tak ada pembebanan. Asalnya tak ada pembebanan mengatakan bahawa bercelak batal puasanya. Maka dengan itu, kalau orang bercelak, tak boleh kita kata batal. Malikan ada dalilnya yang mengatakan batal. Dalil itu mesti kuat. Faham poinnya? Faham? Jadi dengan itu dalil bara'atul asliyah ini lebih kukuh daripada dalil mengatakan membolehkan. Kerana daripada sudut kekuatan itu sendiri kita lihat tidak begitu kukuh. Tapi kalaulah dikukuhkan juga seperti mana Syekh Al-Albani mengatakan, maknanya natijahnya sama juga. Natijahnya kata tak batal. Tapi tak batal di sini kerana dalil demikian. Tak batal yang kata jumhur kerana bara'atul asliyah. Boleh faham poinnya? Itu dasarnya. Jadi dengan itu kita, kalau kita belajar tentang, nanti kalau kita sentuh lagi kawaid fiqiyah tentang al-aslu baqa' makan ala makan, itu dasarnya. Tapi kita lihat dasarnya lebih kita kata al-aslu bara'atul asliyah. Dasarnya saya tak dibebankan di sesuatu perkara, melainkan ada dalil membebankan saya, barulah saya dibebankan. Maksudnya begitu. Jadi oleh kerana kita kata perintah untuk berpuasa, jadi apa saya lakukan dalam berpuasa selain daripada yang disepakati ulama bahawa dia membatalkan, maka tak membatalkan, melainkan kalau ada dalil membebankan saya untuk apa yang menjadi pembebanan untuk kita katakan dia batal. Itu dasarnya. Boleh? Berat sikit dia punya ujar, tapi kita dapat faedah daripada kaedah ni. Saya suka kaedah ni, terangan tentang kaedah ni kerana dia dapat berikan kita kefahaman bahawa tak semua kena dalil. Apa dia lewat? Dia tak ada dalil, tak ada dalil? Tak boleh. Tak ada kata. Ini sebagai dalil. Kerana asalnya bara'atul asliyah. Bara'atul asliyah sebagai dalil sebenarnya. Ha. Maknanya apa? Dasarnya kita katakan, kalaulah kita lakukan salat, selain daripada kita tahu dia membatalkan salat, ada tak lain membatalkan salat? Tak tahu. Kalau ada orang kata, kalau seseorang misalnya melihat ke kanan, batal salatnya. Al-asul bara'atul asliyah. Tak ada apa-apa. Melainkan kalau ada dalil yang menerangkan kepada kita, batal. Faham poin ni? Itu saja saya rasa. Kes. Kita buka soalan. Jadi kita katakan tadi bahawa benda yang membatalkan dua bahagian. Pembatalan dua bahagian. Kita ringkaskan. Yang diijma' ulama dan yang tidak diijma' ulama' dikhilafkan. Yang diijma'kan ulama' adalah riddah, kemurtadan. Batal puasa dia. Dalam dia berpuasa, dia murtad, dia kufur pada Allah. Batal lah. Ha. Yang diijma'kan ulama', dia makan dan minum secara sengaja. Kita dah pergi pada perinciannya, nanti kita akan pergi nanti. Masa tak mengizinkan, kita nak buka soalan. Dan berjima', iaitu memasukkan hasyafah zakar seseorang kepada faraj. Dia kena jelaskan, kerana kalau tak, tak menamakan jima', dan tak faham dia jima' mana apa. Oh, dia dah berjima', kita tak boleh. Mesti terangkan definisinya apa. Ya. Yang membatalkan dan dijima'kan adalah mengeluarkan mani dengan sengaja. Dengan tanpa sengaja, kita kata dikhilafkan. Keluarnya darah haid dan nifas, batal puasanya. Lagi 5 minit sahaja buka puasa, lalu lahirlah seorang bayi. Dia kata maknya, tak apa, tak sempatlah dia sempurnakan puasanya. Atau lagi 1 minit terus datang haidnya. Kita kata hari itu awak kena gantikan. Semoga Allah beri ganjaran awak di atas puasa yang tersebut, hari tersebut yang sebelumnya. Tapi tetap puasa itu awak tak sempurnakan. Kata puasa. Kemudian kita lihat sesuatu suntikan yang memberikan pemakanan, memberikan kekuatan. Nah. Begitu muntah yang disengajakan. Jolok-jolok je, muntah dan sebagainya. Jadi ini kita lihat disepakati. Yang tidak disepakati banyak. Di antaranya kita lihat tadi yang kita terangkan tentang apa? Tentang bekam, tentang memakai memasukkan obat-obatan yang bukan mengukuh apa, bukan apa, memberi kekuatan, ataupun kita kata meletakkan sesuatu enzim dan sebagainya. Kita kata semua tidaklah termasuk kepadanya, tapi dia masuk dikhilafkan oleh ulama. Kita akan bincangkan perkara tersebut insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Kita akan sentuh lagi, lebih lanjut lagi insya-Allah bab ini. Masa lagi banyak insya-Allah. Kita ada masa, kita akan. Tapi apabila ada soalan-soalan yang kita tak dapat jawab, insya-Allah kita akan minta pendapat, atau kita akan ambil pendapat-pendapat ulama untuk kita terangkan insya-Allah. Wallahu ta'ala. Ada soalan? Ya. Suntikan yang memberi ubat tidak batal. Itu dikhilafkan. Ha, jadi kita bincang. Kita akan pasal masalah nazilah. Ini hukum apa hukum, masalah nazilah apa? Bukan kunut nazilah. Yang lepas bukan kunut nazilah. Ini lain, nazilah ni makna lain. Nazilah ni ialah sesuatu hukum yang baru yang perlu di situ ulama mengeluarkan fatwa berkenaannya. Dulu tak ada, sekarang baru ada. Ha. Seperti misalnya bukhakh. Seperti misalnya apa? Asma orang semput misalnya. Itu semua masuk dalam kategori yang kita akan bincangkan kerana dia perlu kepada fatwa amatan ulama. Ya dia ulogi, belum lagi selesai. Masih lagi. Kita akan bincang mana yang membatalkan, mana yang tak membatalkan. Ada perbezaan ni. Naam. Naam. Lagi? Soalan? Ada soalan lain? Tak ada soalan? Blood transfusion, kena check lah, kena check. Situ. 137. Kita akan bincangkan. Tak, saya tak kata pasal batal tak batal. Kita akan bincangkan dia punya permasalahan. Tapi berkenaan dengan blood transfusion, kita akan lagi bincangkan lagi. Lebih lampak, lebih kuat lagi kita lebih mudah lagi kita nak faham. Pasal apa? Dia ada yang telah kita sentuh. Berkenaan dengan yang bukhakh sebagainya, benda-benda tu, di situ kita akan bincangkan dengan kenapa ulama kata tak batal yang katakan tak batalkan ni. Ha. Pasal dia ada dasar-dasar yang kita telah sentuh juga. Nah. Lagi soalan lain? Nah, ada soalan? Ya. Kadar fidyah, kita masuk babnya nanti. Fidyah masuk insya-Allah. Fidyah ni kita kalau kita lihat dia siapa yang perlu bayar fidyah? Kita akan bincangkan juga. Kerana tak semua orang yang boleh apa boleh berfidyah. Kita akan jelaskan golongan-golongan yang berfidyah, lepas tu kita akan terangkan fidyah ni. Silakan. Soalan? Tak ada? Pasal tak? Zakat fitrah pakai duit boleh tak? Kita akan bincangkan juga babnya. Kerana kita akan datangkan beberapa kaedah yang penting. Di antara kaedahnya kita semua tahu, idza wujidal muqtadi fi zamani Rasulillah SAW, fi adi Rasulillah SAW, walam yaf'alhu Rasul SAW, falaysa bin masyru'. Sekiranya ada kemampuan untuk dilakukan pada zaman Nabi tapi tak dilakukan, maka ianya tidaklah disyariatkan. Itu dah dasar. Jadi dengan itu kita katakan, boleh tak kita tak payah kurban, bayar 320 cukup orang pada orang, kasih orang apa, orang miskin tak. Boleh tak? Kita akan bincangkan juga nanti. Bab tu sama juga, bab ni sama dengan bab zakat nanti. Itu kita kata masalah kita belajar lain, kita bincangkan ilmiah lain, masalah pelaksanaan masalah lain. Masalah ikut lain. Pasal masalah kita sekarang kita nak bincangkan tentang secara ilmiah ni. Berkenaan dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat ke atau sebagainya, kita kata balik kepada ijtihadat. Nak betulkan ijtihad dia ke tidak, balik kepada permasalahan tersebut. Tapi kita tak ada sini, tak dalam kelas tak ada kita rangsang ke atau kita rangsang orang untuk sama ada ikut tak ikut. Kita mufarakah. Mufarakah. Itu masalah kita kata akan bincangkan. Itu pun bab beratnya. Bermufarakah tanpa sebab. Kita kata masalah. Walaupun ikut, kita kata hujahnya tidak akan kita bincangkan nanti. Kita tak tepat. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan lain? Fitir. Okay. Okay, ada soalan berkaitan dengan apa, dengan witir. Adakah kunutnya sebelum kalau sebelum rukuk macam mana? Kita katakan sebelum rukuk ni ada dua keadaan ulama menerangkan. Kalau kita lihat yang mengatakan boleh kunut, yang mengatakan boleh kunut keluar terkeluar daripadanya Syafi'iyah. Mereka katakan bahawa boleh kunut sebelum kita rukuk. Mana sebelum kita rukuk, kita dah habis baca surahnya, lepas tu kita terus kunut sama ada angkat tangan atau kita tak angkat tangan, tapi kita lihat balik kepada khilaf lah, kita, yang patutnya kita angkat tangan lah. Dan sebagian melihat kalau Hanafiya melihat bahawa ditakbir dulu Allahu Akbar baru takbir, baru angkat. Tapi ala kulli hal, masalahnya adakah kunut witir ini dilakukan sebelum atau sesudah, kita kata dua-dua boleh lakukan, tak ada masalah. Rakaat terakhir dilakukan semua kunut pada rakaat yang terakhir. Itu dia dasar. Tapi kita kadarkan keadaan. Kalau kita tengok tempat tu tak sesuai, kita lakukan kunut sebelum rukuk. Awak nak orang semua tengok apa mazhab awak buat ni kan. Jadi kita kata buat perlahan bahan. Buat di rumah lebih baik. Jadi kalau kita dah tengok suasana masyarakat dah faham, ilmunya kuat dan sebagainya, tak masalah. Balik kita jadikan jadikan sebab untuk orang dapat petunjuk lah, bukan sebaliknya. Wallahu ta'ala. Ada soalan? Assalamualaikum. Adalah sunnah Rasulullah untuk kita berzikir pada setiap pada solat. Sekiranya kita tidak sempat untuk berzikir selepas solat fardu zuhur dan ada hal lain, boleh tak kita berzikir selepas solat fardu asar? Misalnya kerana ada kerana waktu itulah kita memberi waktu yang lapang. Berkenaan dengan zikir kita yang kita tertinggal untuk solat zuhur dan kita nak lakukan solat asar, wallahu ta'ala alam. Saya tak pernah dengar ulama menggunakannya. Tapi kita ada dasar yang dasar yang umum bahawa Allah SWT mempunyai satu amalan waktu pagi tidak diterima waktu petang, dan mempunyai amalan waktu petang tidak akan diterima waktu pagi. Jadi di situ juga kita katakan bahawa apa yang Nabi tunjukkan ada di situ diqadakan, kita boleh qadak. Misalnya solat sunat boleh qadak tak? Kita boleh, kerana Nabi tunjukkan bahawa solat sunat boleh qadak. Berkenaan dengan lafal-lafal zikir, tak nampak kita petunjuk sekarang inilah. Melainkan kalau didapati boleh dikongsi sama. Wallahu ta'ala. Jadi dengan itu kita elakkan daripada tinggal. Sebab tu Nabi SAW memberikan kita gaya berzikir dengan yang mudah. Kalau tak dapat yang panjang, gunakan pendek. Kalau tak dapat 33 kali, 10 kali pun jadi. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, 30 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, 10 kali. Allah Akbar, Allah Akbar, 10 kali. Itu juga sunnah. Jadi kita kadarkan dengan kemampuan kita, kesibukan kita, dengan dapat melaksanakan semua sunnah Rasulullah SAW, kita pelbagaikan dengan mengikut kemampuan kita. Wallahu ta'ala alam. Zikir dengan zikir selepas solat, datang dululah. Pasal Nabi SAW si zikir selepas solat, barulah dia solat sunat rawatib. Kita lihat sebahagian mazhab, misal kita lihat nampak mereka terus lepas solat terus bangun lakukan solat sunat, baru nak beri berzikir. Kita ada sebenarnya adalah sebaliknya. Kita zikir dahulu, lepas itu baru kita solat sunat. Dan kita juga pelik sebahagian ikhwah kita yang kita nampak mungkin dia nak mengikut sunnah supaya tidak berzikir berjemaah. Lepas saja solat dia terus bergerak. Kita kata jangan. Elakkan dia bergerak awak terus, kerana dia akan kehilangan waktu untuk berzikir kepada Allah Taala selepas solat. Jadi duduk seketika, habiskan zikir yang disunatkan, lepas itu baru beredah. Kita lebih itu dapat kita menepati kesemua sunnahnya. Zikir berjemaah tidak ada waridnya, tidak ada dalilnya. Allah Taala. Tak ada. Sunat qabliyah ada zikir tak selepas solat? Tak. Tak ada. Sebagian macam Syekh bin Bas rahimahullah mengatakan dalam masalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar tiga kali itu dibuat hatta lepas solat sunat. Demikian, kerana selepas setiap solat Nabi bacakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi situ menunjukkan Nabi tak terangkan solat apa. Dia kata selepas setiap solat. Jadi dengan itu dalam masalah itu, kalau kita nak zikir kerana sebab lafaz tu adalah lafaz yang Nabi zikirkan setiap selepas solat, kita boleh lakukan. Ada pula masalah ni, masalah khilaf juga. Tapi kita katakan yang paling bertepatan yang tidak dikhilafkan adalah ini adalah solat fardu. Nah, wallahu ta'ala.